Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'nih wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Ini majlis yang ke 18 dari penjelasan kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masailil Fiqhiyah pada hari kelima dari Dawro Fikih kita ini. Pada pertemuan sebelumnya telah kita baca sebagian pembahasan yang diterangkan oleh Imam Syaukani rahimahullahu taala dalam fasal tentang pernikahan yang diharamkan dan orang-orang yang tidak boleh dinikahi atau para mahram yang tidak boleh dinikahi. Kita lanjutkan pembahasan dalam fasal ini. Dan sekarang kita akan memasuki pembahasan tentang al-muharramat fi nikah. Orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi. Iya. Kata yang diharamkan untuk dinikahi masuk di dalamnya mahram. Mahram itu adalah siapa yang dari kerabatnya yang tidak boleh dia nikahi, dan masuk di dalamnya beberapa orang yang secara hukum syar'i haram untuk dinikahi walaupun dia bukan keluarganya. Ya, secara global ini yang disebut dengan nama al-muharrafat bin nikah. Nah, kita baca ucapan Asy-Syaukani, beliau menjelaskan sebagian hal. Kata beliau, wa yahrumu 'ala ar-rajuli ay yankiha zaniatan aw musyrikatan wal 'aks. Dan diharamkan atas seorang lelaki untuk menikahi seorang pezina, seorang perempuan pezina atau seorang perempuan musyrikah. Demikian pula sebaliknya, haram sebaliknya seorang perempuan baik-baik menikahi seorang pezina, seorang musyrik. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat 3. Az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrikah. Waz-zaniatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Dan seorang lelaki pezina, dia tidak menikahi kecuali seorang perempuan pezina atau seorang perempuan musyrikah. Demikian pula seorang perempuan pezina, tidak ada yang menikahinya kecuali laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Hal tersebut diharamkan terhadap kaum mukminin. Ya. Ini ayat di surah An-Nur menjelaskan tentang benarnya apa yang ditegaskan di sini oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, bahwa seorang perempuan pezina tidak ada yang menikahinya kecuali laki-laki pezina, dan demikian pula sebaliknya, ya, laki-laki pezina tidak menikahi kecuali pezina yang semisal dengannya. Dan ini diharamkan terhadap kaum mukminin. Diharamkan terhadap kaum mukminin. Ya. Tapi di sini ada hal yang, atau sebelum saya terangkan lebih lanjut, kita baca dalilnya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hal ini. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin Auf anna rajulan minal muslimina ista'dana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi imra'atin yuqalu laha Ummu Mahzul. Seorang lelaki dari kaum muslimin minta izin kepada Rasulullah untuk menikahi seorang perempuan yang bernama Ummu Mahzul. Wa kanat tusafih. Dan dia ini melakukan safah, yaitu melakukan perzinahan. Ya, wa tashtarit an tunfiqa alayhi, dan dia mensyaratkan agar supaya dia memberikan infak kepadanya. Maka orang ini pun meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menyebutkan, maka Nabi membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik." Ya. Dan juga di dalam hadis Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin Amr bin Auf, kisah yang lain diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Nasa'i, tentang Marthad bin Abi Marthad Al-Ghanawi, yang beliau ini ingin menikahi seorang perempuan yang bernama Anaq, dan dia adalah seorang pezina. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Marthad, "Ya Rasulullah, ankihu Anaqan? Apakah boleh saya menikahi si Anaq?" Maka kata Nabi maka Nabi pun diam. Kemudian turunlah ayat yang menjelaskannya di surah Nur itu. Kemudian Nabi memanggil Marthad, lalu membacakan ayat itu, dan beliau berkata, "La tankihha." Jangan engkau menikahinya. Ya, jangan engkau menikahinya. Baik. Jadi menikahi seorang pezina itu tidak diperbolehkan. Demikian pula menikahi laki-laki maupun perempuan pezina tidak boleh untuk dinikahi. Dan para ulama mensyaratkan bagi siapa yang ingin menikahinya, disyaratkan dua syarat. Syarat yang pertama, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia telah melakukan tobat. Kemudian syarat yang kedua, ya, apabila pezina itu adalah seorang perempuan, maka disyaratkan rahimnya telah kosong. Disyaratkan rahimnya telah kosong. Iya. Kosongnya rahim itu diketahui kalau dia hamil, diketahui sudah hamil, maka sampai dia melahirkan. Iddahnya sampai apa? Melahirkan. Dan kalau dia belum hamil atau belum nampak hamilnya, maka diketahui kosong rahimnya dengan istibra. Istibra itu dengan haid, satu kali haid. Saya akan datang pembahasan nanti tentang istibra. Ya. Jelas sampai sini? Maka itu dua hal disyaratkan, ya, apabila ingin dinikahi. Yang pertama, dia bertobat. Yang kedua, telah selesai iddahnya atau telah kosong, diketahui kosong rahimnya dengan salah satu dari dua ketentuan yang kita sebutkan. Salah satu dari dua ketentuan yang kita sebutkan. Kalau dia hamil, maka sampai apa? Sampai melahirkan. Kalau dia belum nampak hamilnya, maka dengan haid, satu kali haid. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, jadi ini yang pertama yang diharamkan. Ya. Ini pertama diharamkan menikahi pezina. Kemudian yang kedua, kata beliau, "Man sarraha al-Qur'anu bi tahrimihi." Dan siapa yang ditasrih oleh Al-Qur'an tentang haramnya untuk dinikahi. Ya. Haramnya untuk dinikahi. Baik, yang ditasrih oleh Al-Qur'an itu ada sejumlah orang, termasuk yang disebut setelahnya oleh Syaukani, waraba kan nasab. Kata beliau, dan susuan itu sama dengan nasab. Ya, ini ada bab khususnya nanti, bab tentang raba. Ya, dan di sini beliau terangkan bahwa siapa yang sesusuan, maka dia juga menjadi mahram sama dengan seakan-akan seperti orang yang senasab dengannya. Dan ini kita akan rinci. Kemudian wal jama' bainal mar'ati wa ammatiha aw khalatiha. Demikian pula mengumpulkan antara seorang perempuan dengan bibinya, ya, dari pihak ayah atau bibinya dari pihak ibu. Jelas ya? Jadi dia nikahi sekaligus perempuan bersama dengan bibinya, ini tidak diperbolehkan. Ini dijelaskan pengharamannya dan ayat yang menerangkannya adalah ayat di mana? Di surah An-Nisa. Ya. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum min ar-rida'a wa ummahatu nisa'ikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna fa illan takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaykum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtayni illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahima. Ya. Dan masalah saya terjemah ayat dulu, kemudian saya kembali saya merinci. Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian, putri-putri kalian, saudara-saudara perempuan kalian, bibi-bibi kalian dari pihak ayah, bibi-bibi kalian dari pihak ibu, anak-anak lelaki kalian, anak-anak perempuan dari saudara lelaki kalian, anak-anak perempuan dari saudara perempuan kalian, ya, ibu-ibu kalian yang menyusui kalian, saudara-saudara kalian dari susuan, saudara perempuan kalian dari susuan, dan ibu-ibu para istri kalian, ya, dan anak-anak istri kalian yang kalian telah masuk di dalam kamar-kamar mereka, ya. Kalau kalian belum masuk dalam kamar-kamar mereka, maka tidak ada masalah terhadap kalian. Demikian pula istri-istri anak-anak kalian, anak-anak kalian yang merupakan anak kandung kalian, ya, dan kalian mengumpulkan antara diharamkan kalian mengumpulkan antara dua orang yang bersaudara, dua perempuan yang bersaudara, kecuali apa yang telah lalu. Ya. Innallaha ghafurur rahim. Ini ayat di surah An-Nisa, juga ayat setelahnya itu menjelaskan tentang siapa yang diharamkan untuk dinikahi. Ya, jelas ya? Dan yang diharamkan untuk dinikahi itu di dalam nas Al-Qur'an dan Sunnah itu terbagi dua. Ada yang diharamkan untuk dinikahi pengharaman selama-lamanya. Tidak boleh dinikahi apa? Selama-lamanya. Yang kedua, ada yang diharamkan untuk dinikahi, ya, diharamkan untuk dinikahi pengharamannya adalah pengharaman sementara tidak selama-lamanya. Adapun yang diharamkan, ya, selama-lamanya, ini ada, ya, beberapa bentuk. Ada yang diharamkan selama-lamanya dari nasab, ada yang dari apa, raba'a, dari susuan, ada yang diharamkan, ya, selama-lamanya karena musahara, ya, karena hubungan adanya ikatan pernikahan, atau karena apa bahasa bagus dengan musahara, bahasa Indonesianya, ya, musahara kadang diartikan ipar, kadang diartikan, ya. Kita akan lebih rinci nanti. Yang jelas kita pakai bahasa musahara, ya. Yang ketiga. Kemudian yang keempat. Ada yang haram selama-lamanya karena adanya li'an. Dia melakukan li'an. Kemudian yang kelima, karena penghormatan. Ini lima hal yang diharamkan selama-lamanya. Kita mulai dari yang ringan dulu supaya lebih gampang. Pertama, ada perempuan-perempuan diharamkan karena dihormati. Siapa itu? Yaitu para istri Nabi SAW. Mereka diharamkan untuk apa? Dinikahi. Nah. Baik. Kemudian yang kedua, tentang al-li'an, perempuan yang telah terjadi mula'ana antara dia dan suaminya. Kalau telah terjadi mula'ana, maka dipisahkan selama-lamanya, tidak bisa kembali lagi. Sudah haram untuk apa? Dinikahi. Jelas ya, ini akan datang nanti di pembahasan li'an, akan datang pembahasannya. Tentang mula'ana. Mula'ana itu, ya, seorang suami menuduh istrinya berzina. Dia melihat istrinya berzina. Dan dia tidak punya saksi kecuali dirinya. Ya, maka dia bersumpah. Dengan sumpah-sumpah. Yang empat sumpah. Yang sumpah kelimanya dia tutup. Kalau dia berdusta, la'nat Allah akan menimpanya. Ya, demikian pula istri seperti itu, dia bersumpah ya melepaskan dirinya dari tuduhan. Ya, tentunya ya kalau dua-duanya bersumpah pasti salah seorang dari keduanya ada yang berdusta. Kayaknya dipisahkan selama-lamanya, tidak apa? Tidak bisa kembali lagi. Jelas ya? Yang perlu dirinci adalah tiga berikutnya. Ada mahram dari sisi nasab. Dan ini ada tujuh. Diterangkan dalam Al-Quran. Yang pertama ibu, nenek, dan seterusnya ke atas. Ya. Jelas ya? Ibu, nenek, buyut. Ya. Ibunya buyut. Ya. Buyutnya buyut. Ya. Dan seterusnya ke atas. Kalau masih ada ya. Iya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian. Kata ibu ini mencakup ibu, kemudian apa? Yang menjadi sebab adanya ibu, yang melahirkan ibu, siapa? Ibunya ibu yaitu nenek. Ya, dan yang melahirkan ibunya ibu yaitu buyutnya dan seterusnya ke atas. Jelas ya? Kemudian yang kedua yang diharamkan adalah anak perempuan. Ya, dan anak perempuan ini berdasarkan firman Allah, wa banatukum, dan anak-anak perempuan kalian. Anak-anak perempuan kalian. Masuk di dalamnya anak perempuan dia langsung, dan masuk di dalamnya anak perempuan anak laki-lakinya. Jadi apa namanya? Cucu perempuan atau anak perempuannya. Ya. Anak perempuannya. Terus turun ke bawah. Jelas ya? Terus turun ke bawah. Dipaham sampai sini? Yang jelas dia anak perempuan terus turun ke bawah, ini kembali kepada dia yang merupakan sumbernya, usulnya. Ya, jelas ya? Dia merupakan usul. Yang anak perempuannya ini furu'nya turun, cabangnya yang turun. Baik, kemudian yang ketiga adalah saudara perempuannya. Kalau tadi siapa? Yang kedua siapa? Anak perempuan ini, saudara perempuannya. Saudara perempuan apakah saudara perempuan seayah dan seibu, atau saudara perempuan seayah saya berbeda ibu, atau saudara perempuan seibu berbeda ayah. Ya, semuanya adalah apa? Semuanya adalah mahramnya, tercakup dalam firman Allah, wa akhwatukum, dan saudara-saudara perempuan kalian. Ya, dimutlakan di sini, berarti semuanya masuk di dalamnya. Kemudian yang ke berapa? Yang keempat, wa banatul ukht, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan. Ya. Kita punya, dia punya saudara perempuannya punya anak-anak. Ini apa namanya? Kemenakannya. Tapi ingat ya, kemenakan dari apa? Dari saudara perempuannya. Ya. Ini kemenakannya, demikian pula anak dari kemenakannya, walaupun kemenakannya laki-laki punya anak perempuan, itu juga ikut mahramnya. Jelas ya? Atau anak perempuannya, kemenakan perempuannya punya anak perempuan lagi, ini juga terhitung apa? Mahramnya. Ini semuanya tercakup di dalam mana wabanatul ukht, dan anak-anak perempuan apa? Saudara perempuan. Jelas ya? Jadi kalau digambar saudara perempuan, dia punya anak. Ya. Maka anak ini semua yang bercabang ke bawah yang perempuan itu adalah apa? Adalah mahramnya. Jelas ya? Ya, sama tadi dengan anak dia sendiri, anak perempuan dia sendiri. Dia punya anak perempuan, ya. Dia punya anak perempuan, punya anak laki-laki. Dari anak perempuannya, anak laki-lakinya yang bercabang ke bawah, yang perempuan semuanya, apakah cucunya yang perempuan semuanya, dari anak laki-laki maupun perempuan, cicitnya yang dari laki-laki maupun perempuan, semua yang perempuan bercabang ke bawah, semuanya adalah apa? Mahramnya. Jelas ya? Baik, kemudian yang ke yang kelima dan keenam. Hah? Yang kelima. Baik, yang kelima wa banatul akh, dan saudara dan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki. Ya, dia punya saudara laki-laki, saudara laki-lakinya punya anak perempuan. Ya, maka anak perempuan ini semuanya adalah apa? Hah? Adalah mahramnya, kemenakannya. Demikian pula kalau anak laki-lakinya punya anak laki-laki, anak laki-lakinya punya anak perempuan, ya. Berarti cucunya, cucu dari saudara laki-lakinya, cucu perempuannya dari saudara laki-lakinya itu juga dihitung apa? Dihitung mahramnya. Jadi demikian. Seluruh yang bercabang dari saudara laki-lakinya, ya, dari perempuan ke bawah itu dihitung apa? Dihitung mahramnya. Ini tercakup dalam firman Allah wa banatul akh. Dan anak-anak perempuan apa? Saudara laki. Kemudian yang keenam adalah paman, bibi. Ini bibi dari pihak apa? Pihak ayah. Jadi ammah. Ammah itu adalah saudara, adalah adalah bibi dari pihak apa? Pihak ayah. Berarti saudara perempuannya apa? Saudara perempuannya ayah. Ya. Saudara perempuan ayah kita dikatakan apa? Ammah. Dan saudara perempuan ibu dikatakan apa? Khalah. Dikatakan khalah. Jelas ya? Dan khalah yang ketujuh. Berarti ammah yang keenam, khalah yang keberapa? Yang ketujuh. Jelas sampai sini? Ammatukum wa khalatukum. Ini sudah tujuh. Ini tujuh diharamkan dari sisi nasab. Semuanya adalah mahram. Ya, dalam artian ini adalah kerabat yang tidak boleh apa? Dinikahi. Tidak boleh dinikahi. Ya. Khusus mahram-mahram ini, ya dia punya hubungan ya sama dengan yang lainnya. Dalam artian bisa mereka tidak perlu berhijab. Ya, para perempuan ini tidak perlu berhijab kepada mereka yang kerab, orang-orang yang mahramnya seperti ini, dia tidak perlu dihijabi. Sebab ini termasuk mahramnya. Jelas ya? Sudah, ini yang ketiga dari orang yang diharamkan dinikahi apa? Selama-lamanya. Ini tujuh diharamkan secara apa? Secara nasab. Ya, sebaliknya yang diharamkan secara apa? Secara rida. Ya, secara rida. Ya. Diharamkan secara rida. Nah, dari susuan. Dan akan datang nanti yuhramu minar rida ma yuhramu minan nasab. Ya, diharamkan apa yang dari rida menjadi mahram. Ya, menjadi mahram karena sesusuan apa-apa yang mahram dari apa? Apa-apa yang dianggap mahram dari nasab. Iya. Jadi kalau dia menyusui dari seorang perempuan, dia menyusui dari seorang perempuan dan akan datang ya bagaimana ketentuan dan syarat-syarat dia dianggap menyusui. Yang jelas kalau dia sudah syah menyusui dari seorang perempuan, maka di situ ada tujuh yang menjadi mahramnya. Sama dengan apa? Yang ada pada nasabnya. Iya. Jelas ya? Yang menjadi mahramnya yang pertama sama seperti sebelumnya. Yang pertama adalah ibu-ibu yang dia menyusui padanya. Sebab dia dianggap apa? Ibunya, sama dengan dinasab. Demikian pula ibu dari ibu susuannya, yaitu apa? Neneknya dari susuan. Ya, sebab ini adalah asalnya pemilik susu, dia menjadi sebab adanya ibu yang apa? Yang menyusuinya, menjadi sebab adanya ibu yang menyusuinya. Ya, demikian pula apa yang anak-anak perempuan dari ibu, kemudian saudara perempuan dari ibu ini, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakinya si ibu, anak perempuan dari saudara laki-lakinya si saudara perempuannya si ibu, ya demikian pula pamannya dan khalanya, semuanya adalah dihitung apa? Mahram baginya. Ya, sama seperti apa? Yang dinasab. Jelas ya? Maka ini yang keberapa? Yang keempat. Ya. Ya. Sekarang yang kelima ya. Sekarang yang kelima adalah yang menjadi mahram selama-lamanya karena musaharah. Karena adanya pernikahan. Adanya pernikahan dua orang, maka ya, antara si A dan antara suami dan istri menikah, maka di sini ada ya, orang-orang yang menjadi mahram selama-lamanya karena adanya terjalinnya pernikahan ini. Ini yang disebut dengan nama mahram bi apa? Bil musaharah. Ya, jelas ya? Yang pertama yang menjadi mahram ya adalah istri ya. Ya, istri ayahnya. Yang pertama yang mahram dengan baik kita berbicara di musaharah ya. Berbicara di musaharah ya berarti kita berbicara pertama adalah ya, yang menjadi mahramnya adalah istri dari anaknya. Itu menjadi mahram. Kapan dia anaknya menikah, maka istri dari anaknya adalah apa? Adalah mahramnya. Berdasarkan firman Allah wa halailu abnaikum alladziina min aslabikum. Ya, dan halail ya yaitu istri-istri, anak-anak kalian yang dari anak kandung kalian. Ya, jelas ya? Kemudian demikian pula yang menjadi mahram dengan musaharah ibu dari istrinya. Ibu dari istrinya terus ke atas. jadi ibu istrinya, nenek istrinya, ya, nenek buyut istrinya, jelas ya, semuanya adalah apa? Semuanya adalah mahramnya. Semuanya adalah mahramnya. Jelas sampai sini? Ya, ini yang kedua. Ya, kemudian yang ketiga. Ya. Yang ketiga adalah istri dari ayahnya sendiri, istri ayahnya. Ya. Istri ayahnya, kemudian istri dari kakeknya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa." Ya, jangan kalian menikahi apa yang dinikahi oleh ayah ya kalian dari perempuan. Ya, jadi bukan ibunya secara langsung, tapi kalau dia adalah istri dari ayahnya, ya, istri dari ayahnya atau istri dari kakeknya ke atas, maka itu adalah mahramnya. Karena adanya apa? Musahara itu, adanya pernikahan itu. Berikutnya yang keberapa sekarang? Yang keempat. Adalah anak-anak dari istrinya. Ya, jadi kalau dia menikah dengan janda, ya, dia punya anak, maka anak-anaknya, anak-anak perempuannya semuanya adalah apa? Semuanya adalah mahramnya. Semuanya adalah mahramnya. Ya. Dan di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, anak-anak yang menjadi mahramnya ini, apakah disyaratkan ya anak-anak tersebut ya ikut bersama ibunya sehingga dia dihitung mahram, atau anak-anak yang tidak tinggal bersamanya tidak dihitung mahram? Ya, ini ada dua pendapat di dalam memahami ayat. Di dalam memahami ayat. Dan yang benarnya seperti yang disebut oleh Ibnu Al-Qayyim, semua dari anak istri yang tinggal bersamanya maupun tidak tinggal bersamanya itu dihitung sebagai apa? Dihitung sebagai mahramnya. Ya, dan apa yang disebut di dalam ayat fi hujurikum, di rumah-rumah kalian, itu mimbabit taglib. Sebab kebanyakannya ya namanya perempuan dinikahi, kebanyakannya anak-anaknya apa? Anak-anaknya ikut bersamanya. Andai kata anaknya tidak ikut, maka dia juga tetap terhitung apa? Sebagai mahramnya. Ya, jelas ya? Jadi ini semuanya lima. Orang yang mahram, ya, orang yang diharamkan untuk dinikahi apa selama-lamanya. Ada lima jenis semuanya, atau ada lima golongan. Golongan yang pertama, ya, diharamkan dinikahi karena apa? Dihormati. Itulah siapa? Ya, para istri Nabi. Kemudian yang kedua, ada perempuan yang tak boleh dinikahi karena terjadinya apa? Li'an. Kemudian yang ketiga adalah mahram dari apa? Dari nasab. Kemudian keempat, mahram dari raba. Ya, kemudian yang kelima adalah mahram karena apa? Ya, karena adanya musahara. Ini lima ya yang diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya. Ada yang diharamkan dinikahi untuk sementara. Diharamkan untuk dinikahi untuk sementara. Ya. Di antara yang sementara ini sebenarnya sudah kita bahas satu ya. Ini tentang perempuan pezina, ya. Dan laki-laki pezina. Ini tidak boleh dinikahi kalau dia apa? Masih ada sifat pezina padanya. Adapun kalau dia bertobat, sebagaimana telah kita terangkan, maka ini artinya sudah apa? Sudah boleh dinikahi, ya, atau boleh menikah. Jelas ya? Jadi itu sementara. Demikian pula di antara yang boleh dinikahi, apa namanya, yang tidak boleh dinikahi sementara, yang tidak boleh dinikahi sementara adalah karena dia menikahi saudara perempuannya. Ya, jadi seorang perempuan misalnya dinikahi, maka sepanjang dia nikah dengan perempuan ini, saudara perempuannya untuk sementara tidak boleh dia nikahi. Ya, jadi dia disebut muharram dalam artian tidak boleh apa? Dinikahi. Ya, jadi kalimat muharramat bin nikah itu tercakup ini. Jadi jangan ada yang berkata, kalau begitu ya ipar perempuan saya adalah mahram. Ya. Jawabannya mahram bermakna tidak dinikahi, benar. Tapi kalau mahram bermakna sama seperti keluarganya, boleh dia tidak berhijab, ini salah ya. Itu salah. Ya, sebab saudara ipar itu lebih berbahaya daripada yang lainnya dari sisi apa? Dari sisi fitnah. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Apa raitumul hamu?" Ya, bagaimana pendapatmu tentang hamu? Ya, hamu ini adalah kerabat dari apa? Kerabat perempuan dari si istri. Apakah saudara perempuannya, bibi perempuannya, ya, dan selainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hamu al-maut." Al-hamu adalah apa? Al-maut. Ya, jelas ya? Dan ini termasuk hal yang perlu diingatkan. Nah. Ya, demikian pula bagi suami, kerabat dari suaminya, ya saudara laki-laki dan seterusnya, itu tidak boleh apa namanya, tidak boleh melihat istri, tidak boleh melihat istri, sebab itu terhitung sebagai al-hamu. Ya. Kemudian diantara yang tidak boleh dinikahi untuk sementara adalah perempuan yang sedang di masa apa? Di masa iddahnya. Ya, perempuan yang sedang di masa iddahnya, maka tidak boleh dinikahi sampai iddahnya apa? Sampai iddahnya selesai. Ya Allah berfirman, "Wala ta'zimu uqadatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah." Janganlah kalian ya melakukan akad nikah, ya bersungguh-sungguh melakukan akad nikah sampai ketentuan itu sudah sampai ke waktunya. Ya, sampai maksudnya sudah sampai selesai iddahnya. Ya, jelas ya? Demikian pula di antara perempuan yang haram dinikahi sementara adalah perempuan yang ditalak tiga. Jadi kalau ditalak tiga, dia haram dinikahi sudah. Tapi untuk apa? Untuk sementara. Sampai kapan? Hah? Fala tahilla lahu min ba'du hatta apa? Tankiha zawjan ghairah. Maka tidak halal baginya setelah itu sampai dia menikah lagi dengan orang lain. Jadi sementara sampai menikah lagi dengan orang lain. Kalau sudah menikah dengan orang lain kemudian dia bercerai, maka boleh kembali atau tidak? Jawabannya boleh. Jadi di sini dia diharamkan untuk apa? Sementara juga. Ya, demikian pula ya yang diharamkan untuk sementara apa? Dinikahi adalah perempuan yang ihram. Perempuan yang muhrim sedang melakukan manasik haji. Ini tidak boleh dinikahi untuk sementara dan ini sudah berlalu penjelasannya. Demikian pula yang tidak boleh dinikahi sementara adalah laki-laki atau perempuan yang menikahi seorang laki-laki kafir. Ya, ini tidak boleh untuk sementara sampai orang itu apa? Masuk Islam. Kalau dia masuk Islam maka boleh untuk menikah. Ya. Ini khusus untuk perempuan apa? Perempuan muslimah menikah dengan laki-laki apa? Kafir. Adapun kalau perempuan kalau laki-laki muslim dia menikah dengan perempuan kafir, ya. Maka ini boleh ya menurut apa namanya pendapat yang terkuat. Itu pun tentunya ada nasihat-nasihat yang hendaknya apa namanya disampaikan kepada orang yang seperti ini, bahwa kalau dia melihat ada maslahatnya dia menikahi seorang perempuan yang bukan muslimah ya dengan maksud dia nanti masuk Islam, maka itu adalah suatu hal yang baik. Tapi kalau dia hanya sekedar menikahinya ya tidak ada harapan untuk itu, maka ini adalah hal yang kurang bagus untuknya, sebab akan terkait dengan masalah pendidikan anaknya, akan terkait dengan masalah kehidupannya dan seterusnya. Dan sekira apa yang ada dari para perempuan muslimat itu telah mencukupinya. Itu telah mencukupinya. Nah. Baik, sekira itu ya secara global tentang masalah siapa-siapa yang diharamkan untuk dinikahi. Jadi sudah kita terangkan di sini tentang siapa yang ditasrih oleh Al-Quran tidak boleh dinikahi. Ya, kemudian juga telah kita terangkan tentang ar-raba. Ya, siapa yang merupakan mahram dari susuan. Kemudian dikatakan di sini wal jama' bainal mar'ah wa ammatiha. Ya, demikian pula dia menggabungkan antara kalau tadi antara dua antara siapa? Dua perempuan bersaudara. Tidak boleh menggabungkan menikahi dua orang perempuan bersaudara sekaligus. Ya. Jelas ya? Nah, dan di sini yang ditelangkan oleh Syaukani dia menggabungkan ya menikahi sekaligus perempuan dengan bibinya atau dengan bibinya dari pihak ibunya atau dari pihak bapaknya. Ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Dan apa telasyah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dikeluarkan oleh jamaah, nah Nabi sallallahu alaihi wasallam antankihal mar'atu atau antunkahal mar'atu ala ammatiha au khalatiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang perempuan itu dinikahi ya. Seorang perempuan dinikahi yang sebelumnya dia telah menikahi bibinya atau telah menikahi apa? Bibinya dari pihak ayahnya atau bibinya dari pihak ibunya. Nah. Iya. Kemudian kata Syaukani rahimahullah, "Wa ma zada 'ala al-'adad al-mubah lil-hurri wal-'abd." Ya, demikian pula tidak boleh menikah. Ya. Demikian pula tidak boleh menikah. Ya, melebihi jumlah yang dibolehkan. Melebihi jumlah yang dibolehkan untuk orang yang bebas maupun orang yang apa maupun seorang budak, ya maupun seorang budak. Baik. Adapun orang yang bebas paling banyak dia nikahi berapa? Ya paling banyak nikahi adalah 4 berdasarkan ayat masna wa thulatha wa ruba. Ya paling banyak adalah 4. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan selainnya, ya, Qais bin Al-Harith berkata, "Aslamtu 'indi thamani niswah." Fa'ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakartu dzalik. Ya, fadzakartu dzalika lah. Faqala, "Ikhtar minhunna arba'an." Ya. Kata Qais bin Al-Harith, "Saya masuk Islam dan saya mempunyai 8 orang istri." Ya. Jadi dia masuk Islam waktu itu punya berapa istri? 8 orang. Maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan hal ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Pilih dari mereka 4 saja." Pilih dari mereka berapa? 4 saja. Jelas ya? Maka ini menunjukkan sama dengan ayat bahwa paling banyak yang dinikahi adalah berapa? Adalah 4. Iya. Kemudian untuk budak itu diterangkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dari Umar bin Al-Khattab bahwa seorang budak itu ya paling banyaknya hanya menikahi 2 saja. Hanya menikahi 2 saja. Nah, dan ini hadis dari Umar bin Khattab ya radhiyallahu taala anhu dari ucapan beliau, dan ini yang dipakai dalil oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Dan Imam Asy-Syaukani juga ya telah menjelaskan bahwa ya budak tidak boleh menikahi lebih dari 2, ini kesepakatan para sahabat. Ya, kesepakatan dinukil juga oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Baik. Ya, selesai ya. Kemudian kata beliau, selesai sudah tentang siapa saja yang haram untuk dinikahi. Pembahasan ketujuh juga sudah selesai, jumlah istri yang boleh yang diperbolehkan. Pembahasan ke-8, bila seorang budak menikah tanpa seizin tuannya. Ya. Asy-Syaukani menjelaskan, "Wa idza tazawwajal 'abdu bighairi idzni sayyidihi, fa nikahuhu batil." Apabila seorang budak dia menikah tanpa izin tuannya, jadi dia menikah tanpa izin tuannya, maka nikahnya adalah nikah yang batil. Ya, nikahnya adalah nikah yang batil. Nah, tentang masalah nikahnya ini ada hadis yang menjelaskannya, yaitu hadis Jabir riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma 'abdin tazawwaja bighairi idzni sayyidihi fa huwa ahir." Hamba mana saja, budak mana saja yang menikah tanpa izin tuannya, maka dia adalah seorang pezina. Iya. Jelas ya? Seorang yang ahir. Baik. Kemudian kata beliau, ya, rahimahullah, selesai ya. Kemudian pembahasan berikutnya, pembahasan yang ke-9. Oh, ini ada kesalahan ini. Ya, ganti di situ. Kalimat kapan diganti menjadi kata bila. Bila seorang budak perempuan dibebaskan. Ya. Jelas ya? Kalau kapan kan, ya kapan dibebaskan. Tapi kalau bila, apa yang terjadi kalau dia dibebaskan? Begitu maksudnya. Kata Syaukani rahimahullah, "Wa idza ataqat," atau "wa idza," bisa juga "wataq." "Wa idza ataqatil amatu malakat amra nafsiha wa khuyyirat fi zawjiha." Apabila seorang perempuan sudah bebas, seorang budak perempuan sudah bebas, maka dia menguasai dirinya sendiri. Dan dia diberi pilihan tentang suaminya. Ya. Jelas ya? Dia diberi pilihan tentang suaminya. Jadi misalnya dia sudah bebas, ada 2 orang budak, suami istri. Istrinya bebas, suaminya masih apa? Masih budak. Maka ya, budak perempuan yang sudah bebas ini dia sendiri yang memegang urusan dirinya. Kalau dia ingin nikahnya tetap apa? Jalan. Kalau dia ingin, maka dia boleh berpisah dengan apa? Suaminya masih apa? Masih budak. Ini berdasarkan hadis Barirah atau hadis tentang Barirah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Anna Barirata khayyarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana zawjuha 'abdan." Ya, sungguhnya Barirah itu diberi pilihan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan suami beliau, suami Barirah adalah seorang budak. Ya. Suami Barirah adalah seorang budak. Jelas ya? Nah. Baik. Ya, kemudian berikutnya kata Syaukani rahimahullahu taala, wa yajuzu fathun nikahi bil aiz. Dan boleh untuk memfasikh nikah dengan aiz. Ya, jadi boleh dipasikh nikahnya. Ya. Fasikh ini beda dengan talak. Beda dengan talak. Jelas ya? Walaupun makna talak dan fasikh maknanya sama, yaitu dia melepaskan ikatan akad nikah. Ya. Jadi fasikh dan apa? Talak sama-sama apa? Melepaskan ikatan nikah. Tapi kalau talak, dia melepaskan ikatan nikah, ya. Melepaskan ikatan nikah, ya. Membuatnya berhenti tapi masih bisa kembali. Masih bisa kembali. Berbeda dengan fasikh. Dia melepaskan ikatan akad nikah dan menghilangkan asar dari akad nikah itu. Apa-apa yang merupakan apa namanya konsekuensi dari akad nikah itu semuanya juga ikut terlepas. Ya, ini perbedaan antara fasikh dan apa? Dan talak. Jelas ya? Talak bukan fasikh dan fasikh bukan apa? Bukan talak. Itu harus dibedakan. Nah, dan ini mungkin akan kita lebih rinci nanti di bab tentang talak. Ya. Jadi sini boleh fasikh nikah karena aib. Boleh fasikh nikah karena aib. Ya. Nah, dan dalil tentang hal ini ya. Dan dalil tentang hal ini adalah ya. Adalah hadis Zaid bin Ka'ab atau Ka'ab bin Zaid, ini ragu dalam riwayatnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Ya, dan hadisnya dikuatkan dalam Mirwal Qalil. Ya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menikahi seorang perempuan dari Bani Gifar. Begitu beliau masuk terhadapnya dan sudah meletakkan bajunya, kemudian beliau duduk di atas tempat tidur, beliau melihat ya, ada cacat padanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, khudi alaiki siabaki. Ya, ambillah pakaianmu dan apa? Pergilah engkau kepada keluargamu. Ya, maksudnya di sini telah jatuh apa? Ya, jatuh fasikh karena apa? Karena ada aib padanya. Karena ada aib padanya. Baik. Jadi aib ini adalah hal yang merupakan sebab bisa difasikhnya nikah itu. Dan aib ini bukan terjadi pada perempuan saja. Juga terjadi pada siapa? Laki-laki. Karena itu disebutkan bahwa aib terbagi tiga. Ada aib khusus bagi laki-laki. Ada aib khusus bagi perempuan. Dan ada aib bersyirikat antara laki-laki dan apa? Dan perempuan. Misalnya aib khusus bagi laki-laki. Ya. Laki-laki ini tidak bisa melakukan jima misalnya. Tidak bisa melakukan jima. Maka ini aib. Ya, dan tentunya sangat merugikan perempuan. Ya. Jelas ya? Ya, dan ada beberapa jenis aib yang lainnya disebutkan oleh fuqaha di dalam hal ini. Sekiranya tidak perlu kita rinci semuanya. Kemudian yang kedua, perempuan juga ada aib khusus untuknya. Ya. Seperti perempuan ini misalnya ya, dia tumbuh daging tertentu, ya. Di mana di kemaluannya misalnya yang menghalangi untuk apa melakukan hubungan suami istri. Maka ini adalah aib yang boleh dengannya dipasang nikahnya. Ya. Dan ada bentuk aib bersyirikat antara laki-laki dan perempuan. Misalnya ada yang kusta dari salah seorang dari keduanya. Atau ada yang tiba-tiba ada yang menjadi gila setelah menikah, hilang kesadaran. Maka ini adalah aib yang boleh dipasang nikah dengannya. Ya karenanya, karena aib tersebut. Jelas ya? Kemudian kata beliau rahimahullah, wa yuqarru min ankihatil kuffar ila aslamu ma yuwafiqu syara. Ya. Dan ditetapkan pernikahan orang-orang kafir apabila mereka masuk Islam. Apabila mereka masuk Islam, apa yang mencocoki syariat? Apa yang mencocoki apa? Syariat. Ya, jadi kalau ada orang-orang kafir menikah, ya, kemudian mereka masuk Islam, maka akad pernikahannya tersebut adalah akad pernikahan yang apa? Yang syah. Kalau dia mencocoki syariat. Ya. Dalil tentang hal ini, ini diterangkan dalam ya sejumlah hadis, ya. Dan sudah berlalu bersama kita hadis Qais bin Al-Harith ketika dia masuk Islam dan punya 8 orang istri, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memerintah untuk memilih 4. Dan beliau tidak mempermasalahkan tentang akadnya. Ya. Dan tidak dipermasalahkan tentang akadnya. Dan Imam Syafi'i rahimahullahu taala tentang hal ini, beliau berdalilkan dengan ayat. Ya. Beliau berdalilkan tentang ayat di surah Al-Masad, ya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya yaitu istri siapa? Abu Lahab. Ya, dia adalah penyandang kayu bakar. Ya, jelas ya? Ya, tetap disebut istrinya wa imra'atuhu. Ya, padahal akad pernikahannya nikah apa? Ya, mereka dua-duanya masih dalam keadaan kafir. Ya, tapi masih dihitung apa? Imra'atuhu, istrinya. Ini menunjukkan bahwa akad nikah yang dilakukan orang-orang kafir itu syah. Kalau memang ya, dia syukani di sini memberikan apabila sesuai dengan syariat. Ya, jelas ya? Ya. Kalau misalnya masuk Islam dua orang Yahudi atau dua orang Nasara, maka akad nikah yang mereka lakukan itu tetap dihitung sebagai apa? Dihitung sebagai akad yang syah. Ya, jadi tidak perlu diperbaharui lagi. Ya, jelas ya? Jadi ini maksud dari Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Kemudian kata beliau, "Wa idza aslama ahaduz zawjayni infasakha an-nikah." Ya. Bila salah seorang dari suami istri ini ya, ada yang masuk Islam. Ya, ada yang masuk Islam. Maka nikahnya menjadi difasakh. Ya. Nikahnya apa? Difasakh. Jelas? Sekarang kita lihat ya, suami istri ini difasakhnya bagaimana kalau masuk Islam. Nah. Ya. Setelah kita singgung pembahasan tentang masalah menikah dengan kitabiah, dengan ahlul kitab. Ya, dan kita katakan bahwa seorang laki-laki muslim boleh menikah dengan apa? Perempuan kitabiah. Ya. Dihalalkan untuknya menikah dengan kitabiah. Tapi tidak sebaliknya. Kalau perempuan kitabiah, perempuan muslimah tidak boleh menikah dengan apa? Laki-laki kitabi. Ya, apakah Yahudi dan Nasrani tidak boleh? Jelas ya? Nah, maka tentunya di sini kalau salah seorang dari keduanya masuk Islam, dilihat. Ya, dia kitabiah atau selain kitabiah. Jelas ya, ini mempengaruhi hukum. Kalau misalnya dia adalah seorang perempuan ya, kitabiah. Ya. Suaminya masuk Islam. Suaminya kitabi masuk Islam, istrinya tetap kitabiah. Maka ini dipasas nikahnya atau tidak? Ya. Jawabannya tidak. Kalau dia tetap ingin bersamanya boleh saja. Ya. Sebab kita telah sebutkan ya bahwa bagi laki-laki dia boleh menikah dengan apa? Ya, kitabiah. Tapi kalau misalnya si perempuan yang masuk Islam, ya suaminya tidak. Ya. Maka di sini infasakh nikahuhu. Apa infasakh nikah? Maka nikahnya apa? Dipasakh. Ya. Dia nikahnya terpasakh dia sampai selesai masa iddahnya. Kalau ternyata setelah itu suaminya masuk Islam, maka dia kembali seperti semula. Kalau tidak, maka nikahnya pun apa? Dipasakh. Dan dia tidak boleh ya kembali kepada apa? Kepada suaminya. Ya, sebab itu tidak halal untuk seorang perempuan muslimah terhadap orang kafir. Demikian pula terhadap orang-orang musyrik. Ya, lahum yahilluna lahunna walahunna lahunna ya la apa? Lahunna hillul lahum walahum yahilluna lahunna. Ya, mereka itu tidak halal bagi mereka dan mereka juga tidaklah halal bagi para perempuan muslimah itu. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, wajibul iddah, ya. Dan dia wajib ada iddah. Ya, apabila nikahnya fasikh, maka dia harus ada iddah. Harus ada iddah. Ya. Dan iddahnya ini akan diterangkan nanti di bab tentang iddah. Dan dalil yang dijelaskan di sini adalah hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Nah. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Di mana disebutkan, ya, kana idza hajaratil imra'ah min ahli al-harb la tukhtab. Adalah perempuan kalau dia dari apa namanya? Ahli al-harb, tidaklah dinikahi. Ya. Tidaklah dinikahi hatta tahir wa tatahur, sampai dia haid dan suci. Ya, fa idza tahurat halal laha an-nikah. Kalau dia sudah suci, maka halal baginya apa? Maka halal baginya nikah. Nah. Baik. Kemudian kata beliau, fa in aslama al-akhir wa lam tatazawwaj al-mar'ah wa lam tatazawwaj al-mar'atu kana ala nikahiha al-awwal walau talat al-muddah idza ikhtara dhalika. Ya, kemudian kata Syaukani, kalau misalnya salah seorang dari keduanya masuk Islam dan si perempuan belum menikah, maka keduanya berada di atas nikahnya yang pertama. Keduanya berada di atas nikahnya yang pertama, walaupun waktunya sudah panjang apabila keduanya memilih hal itu. Ini telah kita terangkan ya. Ini telah kita jelaskan. Baik. Jadi selesai sudah di sini tentang pembahasan ya, nikah-nikah yang diharamkan dan siapa saja orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Berikutnya, Imam Syaukani masuk dalam pembahasan fasal. Fasal ini tentang mahar dan tentang al-ishrah. Al-mahar itu adalah pemberian yang diberi, ya, pemberian yang diberi, pemberian wajib diberikan karena adanya akad nikah, ya, karena adanya akad nikah. Itu yang disebut dengan nama al-mahar. Dan al-ishrah, ya, al-ishrah itu artinya dia berbuat baik kepada perempuan atau dia bermuamalah dengan baik, dan di sini diterjemah dengan keharmonisan, ya. Itu al-ishrah di dalam kehidupannya bermuasyarah, berumah tangga, bagaimana seharusnya dia dalam keadaan harmonis dan baik di dalamnya. Jadi ini kandungan dari bab ini. Di dalam bab ini ada 11 pembahasan yang kita garis bawahi untuk uraian Imam Syaukani. Asy-Syaukani rahimahullahu taala berkata, al-mahru wajibun. Dan mahar itu adalah apa? Dan mahar itu adalah wajib. Ya. Ini pembahasan pertama tentang kewajiban mahar. Nah, mahar itu banyak bahasanya. Kadang dinamakan sadaq, kadang dinamakan ajr, kadang dinamakan faridah, ya, kadang dinamakan nihlah, ya, kadang dinamakan nihlah, ya. Dan ada penamaan-penamaan lainnya. Itu semuanya disebut dengan nama apa? Dengan nama mahar. Ya, hukumnya wajib. Dalilnya dari Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah, ya, dan berikanlah kepada perempuan itu, ya, mahar-mahar mereka sebagai nihlah, ya. Jadi sebut juga dengan nama nihlah mahar itu. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Ya, kalau mereka jiwa mereka ridha untuk memberikan kepada kalian sesuatu dari mahar itu, maka makanlah dengan tenang dan menikmatinya. Maksudnya ini menunjukkan bahwa mahar itu kalau sudah diberikan itu adalah milik siapa? Milik para istri. Milik para istri. Kalau si istri setelah itu memberikan maharnya kepada suami, ya, jelas, maka ini dari kebaikannya untuk suaminya. Kita diperintah, ya, para suami diperintah, fakuluhu hani'an mari'a. Silakan dia makan, enggak apa-apa dia pergunakan. Ya, jadi ini dalil menunjukkan tentang wajibnya sebab diperintah wa atu, ini perintah. Ya, dan di dalam hadis Sahal bin Sa'd Sa'idi, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah lelaki itu yang ingin menikah dengan perempuan yang menghibahkan dirinya kepada Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada lelaki tersebut, iltamis walau apa? Khataman min hadid. Carilah walaupun hanya cincin dari apa? Dari besi. Ya, carilah mahar walaupun hanya cincin dari besi. Dan sepakat para ulama tentang wajibnya mahar ini. Nah. Kemudian mahar ini, ya, tentang masalah nilainya, itu tidak ada ketentuannya dan tidak ada apa? Tidak ada batasannya berapa mahar itu. Ya, karena itu Asy-Syaukani di sini memberikan ketentuan umum. Kata beliau, wa tukrahu al-mughalatu fihi. Ya. Dan makruh. Makruh untuk apa? Mughalah, memahalkan mahar itu. Ya, ini adalah hal yang makruh. Nah. Jelas ya? Ya. Ya, dan makruhnya tentang memahalkan mahar ini diambil dari nas-nas umum, ya. Diambil dari nas-nas umum yang menunjukkan tentang disunnahkannya mempermudah pernikahan dan juga diambil dari apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat beliau dari mahar yang tidak terlalu dibanyakkan. Ya. Jelas ya, sebab asalnya perempuan itu tidak bisa dinilai dengan apa namanya? Dengan harta atau dinilai dengan apa? Dengan apa yang dibayar untuk maharnya. Ya. Itu diberikan dan diwajibkan untuk dibayar mahar sebagai sebuah hak. Ya. Jelas ya? Dan pemberian kepadanya sebuah mahar ya dengan hal yang tidak dimahalkan, dengan hal yang biasa, itu adalah perkara yang akan membantu lebih terjaganya pernikahan tersebut. Lebih terjaganya pernikahan tersebut. Nah, karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada laki itu tadi, iltamis walau khataman min hadid, carilah walaupun apa, walaupun cincin besi. Ya, karena itu Asy-Syaukani berkata wa yasihhu walau khataman min hadid, syah mahar itu walaupun dia khatam dari apa, hadid, atau ta'lim al-Quran, atau dia syah dengan mengajarkan al-Quran. Jelas ya, yang dikatakan syah sebagai mahar itu ukurannya. Kalau bayaran mahar tersebut, itu syah sebagai upah dan sebagai apa? Bayaran. Ya, kalau dia bayar sesuatu, atau dia memberikan balasan untuk sesuatu, syah dengan hal tersebut, maka dengan itu pula syah dianggap apa? Dianggap mahar. Syah dianggap mahar. Jelas ya? Ya. Dan disebutkan bahwa Nabi SAW, ya, untuk anak-anak perempuannya yang dinikahkan, ya, itu maharnya sekitar berapa? Sekitar 400 dinar. 400 dirham. Ya. Sekitar berapa? 400 dirham. Nah, 400 dirham berapa? Ya. Jumlah yang apa? Ya, tidak banyak ya. Kalau dibandingkan dengan orang di sekarang ini mungkin akan mencapai apa? Ya, 2 kali lipat daripada itu. Atau 3 kali lipat. Jelas ya? Nah, dan di sini yang disebut oleh Nabi walau khataman min hadid. Dan ini kisah sebenarnya bagus kita cermati. Hadits Sahal bin Sa'ad ini. Ya, saya akan bacakan kisahnya supaya ya tergambar pada kita bagaimana mudahnya pernikahan itu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Sahal bin Sa'ad, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'at kumra'ah. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam datang kepadanya seorang perempuan. Faqalat ya Rasulullah, maka perempuan ini berkata, wahai Rasulullah, inni wahabtu nafsi laka, sesungguhnya saya telah menyerahkan diriku kepadamu. Ini perempuan ini menghibahkan dirinya kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dari kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini khususnya siapa? Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala, perempuan mukminah misalnya, ya. Apa dia datang berkata, ya Rasulullah, nikahilah saya, atau dengan bahasa di sini, saya menyerahkan dirimu kepadamu, ya, diriku kepadamu, ya. Dan tanpa membayar mahar, kalau Nabi ingin menikahinya, dia nikahi. Jelas ya? Ini kekhususan untuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak untuk selainnya. Tidak untuk selainnya. Adapun untuk selainnya itu ya tidak ada dengan bahasa menghibahkan diri. Ya, jelas ya? Tidak ada dengan bahasa menghibahkan diri. Ya. Yang ada adalah apa? Menawarkan. Ya, itu lafadznya. Ya, menawarkan. Apakah walinya yang menawarkannya? Ya. Apakah walinya yang menawarkannya? Dan di keadaan yang memungkinkan, boleh saja seorang perempuan ya menyinggung hal tersebut dengan bahasa yang cocok kepada orang yang dianggap salih, dianggap bisa menjadi kawan hidupnya, ya. Kemudian dengan dari bahasanya itu ada bentuk dia menawarkan diri untuk apa? Dinikahi. Ya. Dan ini telah difatwakan oleh Syekh Ahmad An-Najmi dan juga Syekh Shalal Fauzan tentang bolehnya. Ya, jelas ya? Baik. Jadi ini diperbedakan ya, dibedakan antara dua hal ini, ya. Jadi jangan ada membahasakan dengan kata sehibahkan diriku, ya. Ini adalah bahasa hanya untuk siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Nah. Maka faqamat qiyaman tawilan, perempuan itu berdiri dengan apa? Berdiri yang lama, ya. Dalam akhir riwayat yang disebutkan fa'ada fiha an-nadar, fa'ada fiha an-nadar wa sawwaba. Ya. Nabi apa? Memandang kepadanya, ya, dan mengarahkan pandangan kepada perempuan. Ini menunjukkan adanya apa? Nadar sebagaimana yang telah kita sebutkan. Ya. Faqama rajulun, maka seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, ya. Nah, di sini tidak disebut di riwayat ini, ya. Ada di dalam apa namanya riwayat yang di riwayatnya di As-Sahihain. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah melihat, beliau menundukkan kepalanya lama. Ya, menunjukkan bahwa beliau apa? Tidak ingin menikahinya. Jadi beliau diam. Ya, tidak beliau berbicara, tapi beliau menundukkan kepalanya. Ini cara penolakan yang apa? Yang halus dan apa namanya baik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang lelaki memahami bahwa Nabi tidak ingin. Ya, maka dia berdiri. Waqala ya Rasulullah zawijiniha illam yakul laka biha hajah. Katanya ya Rasulullah zawijiniha, ya, nikahilah saya atau nikahkanlah saya dengannya kalau kamu memang tidak ingin menikahinya. Ya, jelas ya, ini juga bahasanya masih dengan etika. Nikahkan saya dengannya kalau memang engkau apa tidak ingin menikahinya. Ya, padahal dia sudah tahu bahwa Nabi ketika menunjuk kepalanya itu memang sudah apa? Ya, menunjukkan beliau tidak ingin menikahinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal indaka min syai'in tusaddiquha iyyah?" Ya, apakah kamu punya sesuatu yang kamu jadikan mahar untuknya? Tusaddiquha ini shadaq. Shadaq itu nama lain dari apa? Mahar. Ya. Faqala ma indi illa izari hadha. Maka orang itu berkata, "Saya tidak punya kecuali sarungku ini." Ya. Sarung yang sedang dia pakai. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In ataitaha ya. Apa izaraka faltamis syai'an." Nah. Baik. Ini ada yang jatuh kayaknya di riwayat ini. Sebab di apa namanya? Di sebagian cetakannya agak sebentar. Ya. Kata Nabi, "Na ataitaha izaraka jalasta, la izaralak." Ya, kalau kamu memberikan sarungmu itu, maka kamu akan duduk tidak punya sarung. Ya, kata Nabi. Ya, faltamis syai'an, maka carilah sesuatu. Ya, faqala, maka orang ini berkata, "Ma ajidu syai'an." Dia berkata, "Saya tidak temukan sesuatu." Ya. Maka Nabi berkata, "Iltamis walau khataman min hadid." Carilah walau apa? Walaupun cincin dari apa? Dari besi. Ya. Ini tadi saya katakan, ya, cincin dari besi ini, walaupun nilainya sedikit, tapi dia bisa syah sebagai apa? Sebagai bayaran. Nah, ya. Falta masa palam yajid syai'an, maka dia pun mencari. Ya, ternyata tidak dapat sesuatu apapun. Ya, subhanallah ya. Gimana kehidupan mereka? Ya, di masa dahulu. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, ini singkat ceritanya ya. Kalau di kelengkapan riwayatnya, orang ini lama dia diam, kemudian terus berlanjut. Kita orang ini mau pergi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya. Ya, hal ma'aka min al-Qur'an syai'? Apakah kamu hafal sesuatu dari Al-Qur'an? Ya, berkata, "Na'am." Iya. Ya, surat kada wa surat kada. Disuarin samaha. Dia katakan, "Iya, saya hafal surah ini, surah ini." Nah. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zawwattukaha bima ma'aka min al-Qur'an." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya telah nikahkan kamu dengan mahar apa yang kamu hafal dari Al-Quran." Ya. Jadi maharnya adalah apa? Apa yang dihafal dari Al-Quran. Ya, bukan hafalannya saja, sebab hafalannya tidak ada apa namanya gunanya untuk si perempuan. Kan tidak bisa pindah hafalan itu dari otaknya ke otak perempuan. Ya, tapi maksudnya apa yang dia ya hafal dari Al-Qur'an ini, dia pahami, itulah diajarkan ke siapa? Ke istrinya. Karena itu dibahasakan di sini oleh Syaukani di matan au ta'lim Al-Qur'an, atau mengajarkan apa? Mengajarkan Al-Qur'an. Dan itu syah sebagai ya bayaran ya. Syah sebagai ya apa? Mahar. Jelas ya? Baik. Maka dari kisah ini nampak bagaimana pernikahan itu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam hal yang dimudahkan. Ya. Tidak seperti di masa ini terlalu banyak ya embel-embelnya. Ya. Jelas ya, sampai anak muda kalau mau nikah berpikir 10 kali. Ya. Kalau mau nikah, ya terlalu banyak ini, harus belajar ini dulu, harus kursus ini dulu, harus privat ini dulu. Ya. Akhirnya mereka kadang menempuh hal-hal yang diharamkan wal iyadhu billah. Dan ini dari perkara yang hendaknya disadari dan diperhatikan oleh setiap muslim. Ya. Untuk memudahkan ya pernikahan dengan cara yang mudah sehingga menjadi hal yang halal untuk apa? Kaum muslimin dan kaum muslimat di dalam kehidupannya. Baik. Kemudian dari ucapan Nabi kepadanya, zawwadtukaha bima ma'aka minal Quran, itu akadnya. Sekaligus disebutkan apa? Maharnya. Maka sebagian para ulama dari sini mengatakan bahwa boleh menyebut mahar. Seorang kalau memberikan akad nikah, dia boleh sebut apa? Dia sebut maharnya, bima ma'aka minal Quran. Dan di sebagian lafaz malaktukaha bima ma'aka minal Quran, pakai kalimat malaktukaha. Jadi boleh dengan lafaz ya nakah zawwadtukaha atau ankahtukaha atau apa? Malaktukaha. Ya, ini boleh dari lafaz-lafaz yang menunjukkan kepemilikan, ya. Dan di sini juga menunjukkan bahwa apa pemerintah itu adalah wali yang bisa menikahkan. Ya, secara khusus di sini perempuan ini memang datang menghibahkan dirinya. Maka itu artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam punya hak di dalam apa? Menikahkannya. Iya. Jelas ya? Kemudian berikutnya kata penulis rahimahullah, "Wa man tazawwaja imra'atan Wa man tazawwaja imra'atan wa lam yusammi laha sadaqan falaha mahru nisa'iha idza dakhala biha." Siapa yang menikah dengan seorang perempuan dan dia belum menyebut maharnya. Siapa yang menikah dengan seorang perempuan dan dia belum menyebut maharnya, maka dia mendapatkan, maka untuk perempuan yang dia nikahi ini, dia dapatkan mahar seperti istri-istrinya yang lain. Ya, apabila dia apa telah berduaan dengannya. Ya. Apabila dia telah berduaan dengannya. Jelas ya? Baik. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya. Di mana Abdullah bin Mas'ud ya, waktu itu ditanya tentang seorang perempuan yang dinikahi oleh seorang lelaki. Kemudian lelaki ini meninggal. Dan orang tersebut, lelaki tersebut, suaminya tersebut belum menetapkan berapa kewajiban maharnya. Ya. Dan lelaki ini sudah berduaan dengan istrinya. Ya. Sudah berduaan dengan istrinya. Maka berselisih mereka dalam hal ini. Ya, apakah tentunya kalau dia meninggal ada apa? Ada warisannya. Ya, kalau belum dibayar maharnya kan diambilkan dari mana? Diambilkan dari warisan. Maka mereka berselisih di dalam hal ini. Maka mereka datang kepada Ibnu Mas'ud. Ya, perhatikannya Ibnu Mas'ud memberi fatwa dengan ijtihad beliau. Kata beliau, saya berpendapat dia mendapatkan mahar seperti para perempuan atau para istrinya yang lain. Ya. Ya, kalau istrinya yang lain misalnya dapat mahar ya 10 juta, maka dia juga berapa? 10 juta. Demikian maksudnya. Ya, wala hal miras. Dan dia juga berhak mendapatkan warisan sebab akad nikahnya sudah apa? Sudah syah. Wa 'alaihal iddah. Dan dia wajib kena iddah sebab dia sudah apa? Sudah berduaan dengan suami. Ya, jelas ya? Maka ini dipersaksikan oleh seorang sahabat yang hadir di situ bernama Ma'kil bin Sinan Al-Lashja'i. Ya, maka Ma'kil bin Sinan Al-Lashja'i ternyata menghafal sebuah kejadian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi qada tibaru' ya ibnati Washiq. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keputusan pada seorang perempuan yang bernama ya Buru' ya bint Washiq, seperti yang diputuskan oleh siapa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, perhatikan ya, ini keutamaan Ibnu Mas'ud dan bagaimana ijtihad beliau itu persis dengan apa? Nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena demikian ya para ulama yang ilmunya ya, sudah apa namanya sedemikian mendalam dan meluasnya, maka ijtihad-ijtihad mereka, ya, walaupun tidak ada yang menjamin dan memastikan bahwa ijtihadnya pasti benar, tapi ijtihad-ijtihad mereka itu kebanyakannya persis seperti apa? Seperti nas. Ini ada kejadian lain, ya, lebih menakjubkan daripada ini. Kejadian di apa namanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melakukan perjalanan, ya, bersama sejumlah para sahabat menuju ke apa namanya Kufah, ya. Sebelum sampai daerah Kufah di tempat namanya Sarab, maka ya kalau seingat saya di Kufah, ya, yang menjadi gubernurnya di situ Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Begitu masuk ke daerah yang bernama As-Sarg, ya. Sebelum masuk ke sana, maka sampai berita kepada Umar bahwa di tempat ini telah terkena penyakit taun. Ya, telah terkena apa? Penyakit taun. Maka di sini berselisihlah pendapat para sahabat. Ya. Apakah kita masuk di situ atau kita apa? Kita pulang saja. Ya, alasan orang yang mengatakan masuk yaitu sudah ketentuan Allah. Kita masuk saja. Semuanya kan sudah dengan takdir Allah. Ya. Adapun yang mengatakan kita pulang, ya itu ada bahaya. Jangan kita menjemput apa? Jemput bahaya, menjatuhkan diri ke dalam bahaya. Maka mereka berselisih dalam hal ini. Berselisih. Maka Umar pun meminta pertimbangan dari para sahabat. Yang pertama beliau panggil para sahabat dari kalangan Muhajirin. Ya, berselisih para sahabat dari kalangan Muhajirin, dua pendapat. Ya, Umar berkata, "Pergilah kalian." Dipanggil lagi sahabat dari kaum Al-Ansar. Kaum Al-Ansar juga berselisih dua pendapat. Maka Umar memanggil, ya, tokoh-tokohnya orang Quraisy, orang-orang tuanya. Ya, perhatikan ya, tokoh-tokoh dan orang-orang tuanya. Ya. Mereka tidak berselisih. Cuma satu pendapat. Ya. Cuma satu pendapat. Apa pendapat mereka? Pendapat mereka, kita pulang. Ya, kita apa? Kita pulang. Maka Umar pun besok harinya sudah apa? Sudah bersiap untuk pulang. Maka datang gubernur, ya, Kufah atau gubernur daerah yang akan didatangi oleh Umar, ya, Abu Ubaidah, ya, berkata kepada Umar, "Ya Amirul Mukminin, afiraran min qadarillah." Ya, "Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau melakukan ini karena lari dari takdir Allah?" Ya. Maka Umar menjawab, ini semuanya berbicara tidak ada nas, ya. Semuanya dengan ijtihad. Maka Umar pun menjawab, "Law anna ghairaka qalaha ya Abu Ubaidah." Andai kata ucapan itu diucapkan oleh selain kamu, wahai Abu Ubaidah. Ya. Kata Umar, ya, "Nafirru min qadarillahi ila qadarillah." Kata Umar, kita lari dari takdir Allah menuju kepada takdir Allah yang lainnya. Ya. Perhatikannya jawabannya Umar. Semuanya tepat. Maka pada saat Umar sudah mau berangkat, datanglah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala. Dan beliau di sebagian keadaan memang, ya, beliau kadang ada keperluan. Maka beliau pas datang. Begitu diceritakan kepada Abdurrahman bin Auf, dan ini salah seorang pemuka sahabat, ya, kata Abdurrahman, "Saya dengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini." Nah, maka beliau pun ceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau taun terjadi di sebuah tempat dan kalian berada di tempat itu, jangan kalian lari dari tempat itu karena meninggal apa namanya karena terjadinya taun itu. Tapi kalau terjadi di sebuah tempat kalian di luar, maka jangan kalian masuk ke dalamnya." Ya. Jadi ternyata sesuai dengan apa? Nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pelajaran yang sangat berharga sekali. Ya, menunjukkan bahwa ahlul ilm, para ulama itu, ya, sebagian dari mereka kadang dalam sebuah masalah luput, ya, apa namanya, sebagian ilmu dimiliki oleh sebagian yang lainnya, dimiliki oleh sebagian yang lainnya, ya. Dan ini juga menunjukkan kepada kita semua bahwa para ulama itu semuanya berputar dengan dalil, berputar dengan apa? Ya, dengan dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana ijtihadnya orang-orang yang berilmu. Ijtihadnya orang-orang yang berilmu dan rasikh di atas ilmu itu biasanya apa? Persis sesuai dengan apa? Sesuai dengan nas. Ya, karena itulah kita diperintah untuk merujuk kepada ulama besar. Ya, khususnya dalam masalah-masalah yang baru terjadi di tengah kaum muslimin. Sebab mereka adalah orang yang paling apa? Paling rasikh di dalam ilmunya. Paling rasikh di dalam ilmunya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'akum amrun minal amni awil khaufi awil khaufi ada'u bi walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum." Apabila datang kepada mereka sebuah perkara, yang mengandung rasa takut atau keamanan, ya, maka mereka langsung menyebarkannya. Ya, ini ayat menegur ya para sahabat yang waktu itu ya berbuat apa namanya menyebarkan berita tentang Nabi mentalak istri-istrinya, padahal sebenarnya tidak ditalak oleh Nabi. Jelas ya, tersebar berita ini, maka ditegur. Apabila datang kepada mereka sebuah berita, berita ini ya mungkin ada keamanan atau ada rasa takut di dalamnya. Ketika disampaikan mungkin seorang langsung bergembira, atau berita ini mungkin ketika disampaikan langsung bersedih kaum muslimin. Ya, maka berita yang seperti ini tidak sembarang disampaikan. Jelas ya, tidak sembarang disebar berita yang seperti ini. Kadang berita yang terlalu menyenangkan disebarkan, ini mendapatkan akibat yang tidak baik. Orang menjadi lalai misalnya, ya, jelas ya. Orang menjadi lalai, akhirnya terbuka serangan, apa musuh bisa masuk menyusupinya, ya, karena tertipu dengan apa? Larut dengan apa? Kesenangan, ya. Demikian pula kalau misalnya ada kekhawatiran, ya, tiba-tiba disebarkan, bukan pada tempatnya, ini bisa membuat gaduh di tengah kaum muslimin, ya, jelas ya. Jadi saya kira antum ketahui ya, ya berita-berita yang sekarang ini beredar di perpolitikan, di mana, di koran, dan ini arahnya dari hal yang seperti ini. Ya, ada orang-orang yang menyebarkannya ini, ya subhanallah, ya jangankan mempunyai ilmu, apalagi dikatakan orang yang sampai ke derajat ijtihad, ya punya ilmu agama saja tidak, ya, menyebarkan hal-hal yang seperti itu. Akhirnya yang terjadi kekacauan. Yang terjadi apa? Kekacauan. Ya, lihat aja ya, sebar berita-berita kabar gembira misalnya, ya pernah tersebar tentang berita katanya ada yang apa namanya tentang emas itu yang di masa Soekarno ya, ya yang apa yayasan apa namanya ya Yami saya ya yang disebarkan ini kan bahwa ambil gratis dapat ini dapat itu segala macam, tapi lihat kekacauan yang muncul, itu pun beritanya berita dusta, ya jelas ya berita dusta. Demikian pula apa yang tersebar kita lihat. Disebarkannya berita-berita tentang kriminal misalnya. Diberitakan tentang ini. Ya. Berita-berita tentang kriminal ini. Akhirnya orang yang melihatnya. Ya, tadinya si pemberita ingin memberitakan. Ada kriminal begini. Ya. Akhirnya orang yang sudah memang jelek hatinya. Oh ini kriminalnya dia kurang begini. Nanti saya akan lakukan, saya perbaiki ini. Ya. Ya. Jelas ya. Jadi berita-berita kriminal ini akhirnya menjadi ajakan untuk berbuat kriminal juga. Ya pencuri yang tadinya, orang yang tadinya tidak tahu mencuri, akhirnya pandai mencuri dengan melihat berita-berita tersebut. Maka hal yang sepertinya harus ada orang-orang yang berakal yang apa namanya melihat dan mengkondisikannya. Karena itu ditegur para sahabat. Ini dalam menyebarkan berita bahwa Nabi mentalak istrinya. Perhatikan ya, subhanallah. Dalam berita yang keadaannya seperti ini, maka para sahabat ditegur. Walau rudduha, andai kata mereka kembalikan berita ini, ya. Kepada Rasul dan ulil amr diantara mereka. Ulil amr bukan semuanya. Orang yang mempunyai perkara di tengah mereka. La'alimahul ladina yastambitunahu minhum. Maka akan diketahui oleh orang yang bisa mengambil istimbab. Ya. Mengambil kesimpulan hukum yang tepat di dalam masalah itu. Ya. Jelas ya? Maka masalah-masalah yang seperti ini, hendaknya ini kembali kepada ulama yang memang ya mereka telah menghabiskan umurnya ya di dalam masalah-masalah agama dan mereka sangat mengerti apa yang merupakan kemaslahatan umat. Ya, itulah yang disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau berkata inna hadhil fitna idza aqbalat arafaha kullu alim wa idza adbarat arafaha kullu jahil. Sungguhnya fitnah ini kalau dia datang setiap alim tahu, ini fitnah akan terjadi. Jelas ya? Setiap orang yang berilmu. Ya. Adapun setiap orang yang jahil nanti setelah fitnah itu pergi, setelah menimbulkan berbagai macam apa namanya kerugian, nah barulah orang jahil berkata, oh rupanya telah terjadi fitnah. Ya, perhatikan ya, seorang alim sudah melihat, ya kalau terjadi begini akan terjadi bahaya. Ya, adapun orang-orang jahil nanti setelah terjadi bahaya turun musibah, baru mereka apa? Baru mereka tahu tentang hal itu. Nah, maka di sini pentingnya rujuk kepada ahlul ilm, kepada orang-orang yang berilmu. Ya, apalagi di dalam masalah-masalah yang masalah tersebut ya tidak pantas ya apa namanya ada ijtihad satu atau dua orang, apalagi kalau masalah tersebut memang perlu ijtihad dari sejumlah orang ulama. Ya, dari ulama besar kita juga di masa ini di sebagian masalah mereka tidak menjawabnya. Ya, dan mereka kadang menyampaikan bahwa hal yang seperti ini ya perlu ijtihad banyak orang. Perlu ijtihad apa? banyak orang. Ya, dan ini dari apa namanya komitmen ilmu yang mereka pegang dan mereka ketahui, sehingga kondisi mereka di dalam menjawab mengarahkan seperti itu keadaannya. Ya Allahul Musta'an. Ya baik. Kita kembali kepada pembahasan. Ya maaf ini ya, keluar sedikit nggak apa-apa. Kata beliau, ya selesai ya sudah bagi siapa yang tentang masalah man tazawwaja imra'atan walam yusammi laha shadaqan falaha mahru nisa'iha idza dakhala biha. Tentang orang yang menikah dan belum menyebutkan maharnya. Ya. Kemudian berikutnya kata Syaukani, wa yustahabbu taqdimu syai'in minal mahri qabla ad-dukhul. Ya, dan disunnahkan untuk memberi mahar sebelum duhul. Ya. Sebelum duhul. Nah. Ya, duhul ini artinya adalah apa? Ya, masuk maksudnya berduaan dengan istri. Ya, jelas ya? Dan ini kinayah tentunya. Kalimat kinayah. Sebab kata berduaan, ya, itu banyak artinya. Ya, bisa berduaan, berduaan. Ya, bisa berduaan bermana? Berintim, ya. Dan bisa lebih daripada itu. Jelas ya? Jadi ini dibahasakan oleh ahli fikih, ya, hal yang sudah dimaklumi lah. Dan banyak mereka memakai kata-kata kinayah yang hendaknya kita apa namanya memahami di mana penggunaannya. Ya, dalil Imam Syaukani dalam hal ini bahwa disunnahkan sebelum masuk sudah diberi ya mahar. Jadi sebelum dia sudah akad nikah, sebelum masuk ada mahar yang diberikan. Ada mahar yang diberikan. Ini beliau berdalilkan dengan hadis ya apa namanya Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah. Ya, tapi hadisnya dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan beliau juga sebutkan hadis Ibnu Abbas. Ya. Nah. Yang jelas secara umum bahwa mahar itu adalah kewajiban yang harus diberikan. Ya, dia berikan sebelumnya atau dia berikan setelahnya. Ya. Ini dia melihat apa namanya kondisinya. Yang jelas dia adalah kewajiban, wajib dia serahkan. Kalau dia pandang baik, dia berikan sebelumnya, tidak ada masalah, dia berikan sebelumnya. Ya. Dan ini tentunya akan lebih mempererat hubungan antara apa? Hubungan antara kedua keluarga ataupun kedua sepasang suami istri tersebut. Sehingga akan nampak ada kepercayaan, ya. Akan nampak ya, itu adalah ada keseriusan, ya, dan seterusnya dari perkara-perkara baik, ya, insyaallah taala bisa nampak dari hal tersebut. Ya, kemudian kata beliau rahimahullah, wa alaihi ihsanul isyrah wa alaihi ta'ah. Ya, dan hendaknya ya suami itu memperbaik isyrahnya, memperbaik pergaulannya dengan istri. Ya, nah ini berdasarkan perintah Allah dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bermuasyarahlah kalian dengan mereka dengan ma'ruf. Ya, dan kisah muasyarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya itu sangat banyak sekali. Ya. Dan di sini penggambaran bahwa istri itu punya hak terhadap suami. Punya hak terhadap apa? Terhadap suami. Demikian pula suami punya hak terhadap istri. Karena itu kata Syaukani, wa alaiha ta'ah, dan wajib atas istri untuk taat kepada siapa? Kepada suaminya. Ini timbal balik. Ya. Jadi suami wajib ya untuk memperbaiki isyrahnya, hubungan kekeluargaannya, hubungan pergaulannya dengan istri. Ya. Nah. Dan istri juga demikian, alaihat ta'ah, kewajibannya untuk taat kepada suaminya. Dan ini diterangkan dalam apa namanya banyak sekali hadis-hadis ya yang menjelaskan tentang hal ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya telah bersabda memperumpamakan bagaimana pentingnya bermuasyarah dengan perempuan itu. Kata beliau dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, istausu bin nisa'i khaira. Ya. Fa innahunna fa innal mar'ata khuliqat min dhila wa inna a'waja syai'in fi dhila a'la fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj fastausu bin nisa'i khaira. Ya, kata beliau, berwasiatlah kalian kebaikan dengan kepada perempuan. Ya. Berwasiatlah kebaikan terhadap para perempuan. Sebab para perempuan itu dicipta dari apa? Abdillah, tulang rusuk. Ya. Nah, maksudnya di sini, ya. Ibu kita Hawa, dia dicipta dari tulang rusuknya siapa? Nabi Adam. Itulah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa khalaqa minha zaujaha, dan Allah ciptakan dari apa namanya, dari tulang rusuk Adam ini diciptakan darinya apa? Istrinya. Iya. Baik. Kemudian ya, mereka dicipta dari tulang rusuk. Ya, dan yang paling bengkoknya dari tulang rusuk itu yang paling atasnya, yang paling bengkok. Ya. Jadi digambarkan ya, perempuan itu seperti tulang rusuk bengkok. Ya. Fa in dhahabta tuqimuhu, kalau kamu pergi langsung menegakkannya, ya, langsung meluruskannya, kasartahu. Ya, datang tulang rusuk bengkok, ya langsung dia paksa dia luruskan. Kira-kira bagaimana? Ya, langsung patah. Wa in taraktahu lam yazal a'waj, kalau dia tinggalkan akan terus apa? Terus bengkok. Terus bagaimana harusnya? Ya. Ini sudah tergambar. Fastausu bin nisa, maka hendaknya kalian berwasiat dengan baik kepada perempuan. Ya, diurut sedikit-sedikit terus. Ya, sabar sampai dia apa? Sampai dia lurus. Ya. Sampai dia lurus. Ya. Dan ini dari keindahan akhlak dan muasyarah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan ketika terjadi kesalahan pun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tidak menyebutkan seluruh kesalahannya. Nah, tidak menyebutkan seluruh apa? Kesalahannya. Karena itu kisah di surat Tahrim itu, ya, begitu sudah Allah beritahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apa yang terjadi dari kesalahan itu, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam arrafa ba'daha wa araba apa? An ba'd. Beliau menyampaikan sebagiannya dan sebagiannya lagi beliau apa? Berpaling darinya. Ya, kata para ulama, andai kata dia punya 10 kesalahan, 5 diterangkan, 5 yang lainnya sudah enggak usah diterangkan. Dengan 5 ini dia sudah memaklumi, kesalahan yang lainnya juga sudah apa? Ya, sudah dia pahami. Jelas ya? Ya, kalau diurut semua kesalahannya dari A sampai Z, ya. Maka ini ya, dia pun kalau salah seperti itu diurut dari A sampai Z, dia tidak akan senang. Jelas ya? Maka hendaknya ada istausu bin nisa khaira. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, kata beliau, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Ya. Jangan sekali-kali seorang mukmin itu benci kepada seorang mukminah. Jelas ya? Kalau dia tidak senang padanya sebuah akhlak, dia akan senang kepada apa? Ya, kepada yang lainnya. Ya, senang kepada yang lainnya. Mungkin ada dari istrinya yang dia tidak senangi, ya. Dia tidak senangi. Ya, tapi ya, namanya suami istri, ya. Juga ada hubungan suami istri dan seterusnya. Ada juga yang dia senangi darinya. Kan begitu? Ya, maka ini mengingatkan bahwa seorang ya, jangan ingin menang sendiri. Inginnya enak saja semuanya. Ya, tidak mau merasakan apa? Tidak enaknya. Maka kalau ada hal yang tidak enak, dia juga berusaha untuk mengerti. Berusaha untuk mengerti, bukan dia saja yang ingin dia apa? Ingin dimengerti, ya. Jelas ya? Ya, kalau ada hal yang harus diperbaiki, diperbaiki dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Dan di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanukum khuluqa, wa khiyarukum khiyarukum nisa'ihim." Ya. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ya, dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baiknya kepada istri-istrinya. Yang paling baiknya kepada istri-istrinya. Kemudian perempuan ada kewajiban lain, wa alaiha ta'ah. Dia wajib apa? Taat. Itu sebagian dari kewajiban laki-laki ya. Laki-laki kewajibannya dia mendidik istrinya, memberikan nafkah kepadanya, bermuasyarah dengan baik, ya. Ya, dan seterusnya dari kewajibannya. Istri juga punya kewajiban. Dia wajib taat kepada suaminya, ya. Jelas ya? Wajib taat kepada suaminya, ya, khususnya, ya, dalam apa namanya hal yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dari hadis Abu Hurairah, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a fabata ghadban 'alayha la'anatuhu al-mala'ikatu hatta tusbih. Ya, apabila seorang perempuan, apabila seorang lelaki memanggil istrinya ke tempat tidur, lalu istrinya menolak untuk datang, kemudian suaminya tidur dalam keadaan marah kepada istrinya, maka dia akan terus dilaknat oleh para malaikat hingga masuk waktu pagi. Ya. Maka harus diketahui hak dari suami, ya. Hak dari suami. Dan apa namanya? Banyak lagi hadis-hadis yang lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang pentingnya, ya, bermuasyarah yang baik antara suami dan istri. dan setiap dari keduanya mengingat bahwa semuanya punya hak-hak dan punya kewajiban-kewajiban. Ya salah ya kalau dia memikirkan punya hak saja. Dia tidak memikirkan dia punya apa? Kewajiban. Ya. Lebih penting dia tahu ada kewajiban daripada apa? Punya hak. Itu lebih penting. Ini akan lebih ya bagus. Sebab kalau dia berpikir punya hak, ya maka biasanya kewajibannya akan apa? Malas dia tunaikan. Sebab ya pikirannya punya hak, ini sering dia tuntut mengarah ke sana. Tapi kalau dia berpikir hanya punya kewajiban, ya maka ini adalah orang yang paling baik. Ya, orang yang paling baik. Ya, dan paling apa namanya? Paling berbahagia ya di dalam rumah tangganya. Jelas ya? Sebab dia hanya memikirkan apa yang sewajibnya dia lakukan. Sebab ini akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Kalau suaminya misalnya dia kurang dalam haknya dalam menunaikan kewajibannya, maka itu urusan dia dengan urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula kalau sebaliknya istri dia kurang dalam menunaikan kewajiban, suami tetap menunaikan kewajibannya, ya. Maka dia sendiri sudah lepas tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia kalau bersabar di dalam hal ini, inilah yang menyebabkan apa? Akan terjaganya rumah tangga itu, ya. Akan baiknya rumah tangga tersebut. Dan banyaknya terjadi masalah di dalam rumah tangga ini akibat karena ya setiap dari keduanya ya selalu merasa punya hak, enggak pernah merasa punya apa? Punya kewajiban. Selalu ingin menuntut semua orang itu harus sempurna, harus apa? Ya, harus sempurna, harus lengkap, ya. Tidak boleh apa? Tidak boleh ada kurangnya, ya. Dan inilah yang apa yang tercela pada setiap muslim dan muslimah apabila ada di dalam rumah tangganya. Jelas ya? Nah, maka seorang itu pandai dia bercermin, ya, dan menjadi cermin yang baik. Menjadi cermin yang baik. Kalau suatu saat dia mengalah, maka dia mengalah, tidak ada masalah, ya. Orang yang mengalah itu belum tentu kalah, kan begitu? Ya. Orang yang mengalah itu belum tentu dia salah, kan begitu? Ya. Dan hal yang seperti ini kalau dikembangkan dalam kehidupan rumah tangga itu adalah hal yang sangat baik sekali insyaallah taala. Baik, semoga Allah memberi taufik dan inayahnya kepada setiap apa namanya suami istri untuk menjalani kehidupan rumah tangganya dengan hal yang terbaik dan dicintai serta diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah dalam pembahasan berikutnya, kata beliau wa man kanat lahu zaujatani fasaidan. Iya. Adala bainakunna fil qismah wa ma tad'u al-hajatu ilayhi. Ya, ini tentang orang yang punya dua istri. Ya. Ini hukum-hukum tentang orang yang sudah ta'addud. Ya. Jelas ya? Nah, tapi bukan artinya yang belum menikah tidak hadir di sini. Yang belum ta'addud tidak hadir. Ini hukum ya bisa diketahui. Jelas ya? Ya, sebab hukum itu ya, kadang kita belum mengerjakannya tapi kita harus tahu apa? Tahu hukumnya, kan begitu? Tahu hukumnya. Nanti di bab peradilan tentang hukum apa namanya? Hukum had, hukum orang yang berzina, hukum ini dan seterusnya. Ya bukan artinya kita pelajari hukum-hukum itu kalau kita sudah terkena hukum itu baru kita pelajari. Kan begitu ya? Tapi kita pelajari ya hal tersebut dengan banyak maksudnya. Sebab ilmu itu ya banyak maksud untuk dipelajari. Kadang maksud untuk diri kita sendiri, kadang maksud untuk orang lain, dan kadang maksud untuk orang yang berada di sekitar kita. Dan ilmu itu membawa perbaikan dan kebaikan untuk manusia secara umum. Iya. Kata beliau man kanat lahu zaujatani fasaidan, siapa yang punya dua istri atau lebih. Ya, lebihnya berapa? Ya, sampai 4 saja. Enggak boleh lebih sampai apa namanya? Lebih dari 4. Maka dia harus adil antara mereka. Nah, adilnya dalam apa? Fil qismah. Ya, di dalam pembagian. Di dalam pembagian. Wa ma tad'ul hajatu ilaihi. Ya. Dan hajat yang diperlukan padanya. Nah, kenapa harus adil? Ya, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharuskan seperti itu. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam 5. Ya, kata beliau, "Man kanat lahum ra'atani yamilu li ihdahuma 'ala al-ukhra, ja'a yawm al-qiyamati yajurru ahada syaqqaihi saqitan aw ma'ila." Siapa yang punya dua istri, dia lebih condong kepada salah satu dari keduanya. Ya. Ini lebih condong bukan dalam masalah hati ya. Sebab hati itu urusan yang memang tidak bisa diatur, tidak bisa dibagi-bagi masalah hati. Ya. Dia punya 4 istri misalnya. Istri pertama yang paling dia sayang. Ya. Jelas? Maka ini Masalah urusan hati itu biasa. Seorang lebih sayang kepada salah seorang dari istrinya, itu biasa. Ya, tidak mungkin hatinya dia format sedemikian rupa, ya dia partisi menjadi empat. Ya, ya. Ini bukan apa namanya, bukan bukan benda, bukan hardis yang bisa dibagi sedemikian rupa. Ya, jelas ya. Tapi yang dimaksud di sini dia condong kepada salah seorang dari ya, dari salah seorang dari keduanya, kecondongannya dalam hal yang harusnya dia adil di situ. Ya. Maka kalau dia seperti ini, ya, dia tidak berbuat adil, dia condong kepada salah satu dari dua istrinya, maka dia datang pada hari kiamat dalam keadaan apa? Salah satu dari tulang rusuknya ini condong juga, dalam keadaan condong atau dalam keadaan jatuh. Iya. Jelas ya? Ini menunjukkan dan keadaan ya, hinanya keadaan orang yang seperti ini pada hari kiamat. Sebab pada hari kiamat ada orang-orang yang ditampakkan kehinaannya dengan tanda. Ya, seperti ini ada tanda khususnya. Kalau ada yang datang pada hari kiamat tandanya seperti ini, nah ini orang yang apa? Tidak adil pada istrinya pada hari kiamat. Sama dengan orang yang berbuat godar, ya, berbuat khianat di dunia terhadap janjinya, ya, maka pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan dia punya bendera, ya, bawa bendera. Dikatakan ini bendera si pengkhianat pula, ya, jelas ya, ada tandanya, jelas ya. Baik. Kemudian kewajiban untuk berbuat adil ini disebutkan oleh para ulama di dalam pembagian, dan pembagian di sini tidak diterangkan dalam pembagian apa, ya, di dalam pembagiannya adilnya, karena dituntut untuk adil, maka ini mencakup empat hal. Yang pertama mencakup apa, keadilan di dalam al-mabit, di dalam apa, di dalam bermalam, ya. Dan Nabi SAW telah mencontohkan hal ini, ya, dalam hadits Anas bin Malik, ya, riwayat Muslim, Nabi mempunyai 9 istri. Nah, 9 istri ini adalah 9 istri yang bersama beliau ketika beliau apa? Meninggal. Ya. Jelas ya? Nabi mempunyai 9 istri. Ya. Fakana idza qassama atau idza qassama bainakunna la yantahi ila al-mar'ati al-ula illa fi tis'in. Ya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia bagi pembagian ke istrinya, maka beliau tidak sampai kepada istri yang pertama atau perempuan yang pertama kecuali setelah apa? 9 hari. Jadi ini menunjukkan dalam hal tidurnya beliau apa? Hah? Beliau adil setiap orang sehari-sehari. Jelas ya? Fakunna yajtami'na kulla lailatin fi baitil lati ya'tiha. Maka setiap malamnya mereka berkumpul di mana? Di rumah ya. Perempuan yang istri yang Nabi berada di rumah itu malam itu. Ya, jadi maksudnya bukan berkumpul bermalam di situ sama-sama, tidak. Ya, tapi pada saat tertentu mereka semuanya berkumpul bersama. Jelas ya? Iya. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya ini akan semakin memperbagus hubungan antara istri-istrinya, ya, supaya apa namanya? Bisa damai, ya, tidak ada peperangan. Ya. Dan ini termasuk apa namanya? Siasa dan termasuk cara ya seseorang di dalam ya mengatur keluarganya. Nah, ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jadi yang pertama dia adil di dalam apa? Masalah ya, bermalamnya, masalah tidurnya. Kemudian yang kedua, dia wajib adil di dalam nafkahnya. Ya, adil di dalam memberikan nafkah. Ya. Ya. Kemudian yang ketiga, dia adil di dalam memberikan suknah, di dalam memberikan tempat tinggal. Kemudian yang keempat, dia adil di dalam memberikan pakaian. Ya. Ini berapa? Empat hal yang dituntut seorang itu adil di dalamnya. Ya, dan dilihat ya setiap dari istrinya, ya, ini yang dibahas tentang istrinya. Kalau dia punya anak-anak, maka anak-anak lain lagi tentunya. Di istri pertama dia punya empat anak, maka untuk anak-anaknya lain lagi. Ya, istri yang kedua punya apa namanya, dua anak misalnya, maka untuk anak-anaknya lain lagi. Jadi ada pembagian khusus ya di dalam hal itu. Dan seorang dituntut untuk berlaku adil di dalam hal ini. Jelas ya? Ya. Dan bagi siapa yang ingin ta'addud, itu syarat yang disyaratkan di ya, hal yang hendaknya dijaga. Ya, sebab ya di dalam Al-Qur'anul Karim ketika Allah Subhanahu wa taala ya apa membolehkan dan menganjurkan kaum mukminin untuk menikah, maka disebutkan syarat ini. Ya, harus berlaku apa? Berlaku adil. Allah berfirman surah Nisa ayat 3, "Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama" Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum an la ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aimanukum. Kalau kalian khawatir tidak bisa berbuat adil, maka apa? Maka satu saja. Ya. Jadi kalau dia tidak bisa berbuat adil, ya, maka jangan nikah lebih dari apa? Nikah lebih dari satu. Ya, sebab ini akan membawa fitnah untuk dirinya sendiri dan merusak namanya. Jelas ya? Dan ta'addud itu mempunyai masalih syariah. Dia diizinkan karena mempunyai apa? Maslahat-maslahat syariah. Maslahat syariah bagi diri si suami dan maslahat syariah untuk diri para istrinya. Untuk diri para istrinya. Maka harus ada keadilan-keadilan di dalam hal ini. Jadi kalau dia dari awal tidak mampu, merasa dirinya tidak mampu berbuat adil, maka cukup satu saja. Dia bersabar dengan apa? Bersabar dengan satu. Ya. Dan apa yang dia miliki dari budak, kalau dia memang punya budak. Dan tentunya sekarang ini, ya, kita tidak tahu apa ya, tidak ada yang disebut dengan nama, ya, budak. Yang ada cuma apa? Istri saja. Jelas ya? Baik. Maka dia hanya terbatas pada satu. Kalau dia bisa berbuat adil, silahkan. Ya. Dia nikah lebih dari satu. Dan ini saya ingin menyampaikan nasihat di sini kepada apa sejumlah dari apa namanya kaum muslimin kadang menggambangkan ya masalah menikah ini. Ya, dia dianggapnya menikah dua itu adalah keberanian, ya. Adalah keberanian. Ya, kalau enggak bisa menikah dua itu penakut namanya. Ya. Dan ini adalah hal yang keliru. Ini bukan masalah berani tidaknya, ya. Tapi ini berkaitan dengan masalah apa? Hah? Masalah tanggung jawabnya di dalam pernikahan itu. Ya, ini harus yang dipikirkan. Kalau dia bisa bertanggung jawab dengan tersebut, silahkan. Sebab di dalam pernikahan itu ada apa? Ada kemaslahatan. Ya, kalau masalah berani-berani aja, ya semuanya punya keberanian. Kalau hanya masalah apa? Ya, hanya keberanian. Ya, tapi kalau berani mati konyol. Ya, ini lain lagi masalahnya. Ya, tiap hari ada apa namanya pertempuran di rumahnya. Ya, kemudian tiap harinya dia tidak bisa tenang, anak-anaknya tidak terurus. Ya, dan banyak mafsadat yang muncul. Maka hal yang seperti ini, mana maslahat dari pernikahan yang diinginkan? Ya, tidak nampak. Jelas ya? Karena itu, ya, perhatikan fikih dari pernikahan itu penting. Seorang kalau tahu fikih nikah, apa yang dimaksud dari awal sampai akhirnya, baru dia mengerti nikah itu apa sebenarnya. Tapi kalau dia tahu nikah saja, nikah, kemudian bikin anak, kemudian ini selesai. Ya. Maka ini akan tidak memahami bagaimana ya maksud dari pernikahan tersebut. Jelas ya? Ya. Kemudian berikutnya dikatakan di sini oleh penulis rahimahullah, jadi dalam qisma wa ma tad'ul hajatu ilaihi, dan hajat apa yang hajat diperlukan pada dia berbuat adil di situ. Ya. Nah, jadi pembatasan pada empat ini secara umum. Kalaupun ada hal yang lain tiba-tiba muncul dia harus adil di situ, maka ini tercakup di dalam nas-nas harusnya dia berbuat adil antara para istrinya. Kemudian kata beliau wa idza safara aqra'a bainahunna. Ya. Ini etika yang lainnya. Nah. Ya, kalau misalnya dia melakukan perjalanan dan dia punya banyak istri, siapa yang dia ikutkan? Ya, maka diundi antara mereka siapa yang ikut. Ya. Jelas diundi antara mereka siapa yang ikut. Ya, dan ini dalilnya adalah Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yakhruja safaran aqra'a baina azwajihi. Fa ayyatuhunna kharaja sahmuhu kharaja biha ma'ahu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak melakukan perjalanan, beliau aqra'a baina azwajihi. Beliau mengundi antara apa? Istri-istrinya. Ya. Ini undian yang apa? Yang dibenarkan dalam hal yang seperti ini. Ada beberapa bentuk, beberapa perkara yang mungkin di situ diundi siapa yang mempunyai hak. Ya. Jelas ya, dan ini ada di dalam beberapa bab. Ada di bab ini, ada nanti juga di nanti di dalam masalah kepemilikan budak. Ya, mungkin akan datang nanti di kemudian ada juga nanti di masalah syarikat. Ya. Dan ada di sebagian pembahasan lainnya. Jelas ya, dan ini adalah hal yang disyariatkan pada tempatnya. Pada tempatnya. Maka dia undi antara istrinya. Siapa yang bagiannya keluar, ingat ya, perhatikan bahasanya. Siapa yang sahmuhu, apa kharajat sahmuha, bagiannya yang keluar. Jadi kalau misalnya empat orang di dalam, setiap orang punya bagian. Kalau bagiannya sudah keluar, tidak mungkin bagiannya masuk lagi di situ. Dalam artian, kalau ada safar lagi, maka di undian berikutnya dia sudah apa? Ya, tidak ikut lagi di situ. Kalau dia tetap ikut, ya, dia keluar lagi. Iya, jelas ya? Maka di sini dituntut keadilan, ya, dalam hal ini. Baik. Kemudian kata beliau, walil mar'ati an tahiba naubataha wa tusalih az-zawja ala isqatiha. Dan bagi seorang perempuan, dia boleh memberikan, menghibahkan bagiannya, gilirannya. Ya. Jadi apa? Tentunya suami menggilir. Dia punya 4 istri misalnya. Ya. Dia menggilir tentunya. Maka seorang perempuan dia boleh serahkan giliran saya, berikan saja kepada si fulana. Ya. Boleh. Seorang perempuan atau salah seorang istri mengatakan seperti itu. Au tusalihu zauj ala isqatiha. Atau boleh dia melakukan suluh, perdamaian dengan suami untuk menggugurkan, ya, menggugurkan bagiannya. Nah, dan ini dibahas oleh para ulama berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'rada. Kalau seorang perempuan takut dari suaminya nushuzan atau i'rada, atau dia suaminya akan berpaling, yang meninggalkannya atau mentalaknya, maka fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulha. Ayyusliha bainahuma sulha. Enggak apa-apa keduanya mengadakan suluh antara keduanya. Wassulhu khair, dan suluh itu lebih bagus. Ya, ini Aisyah menafsirkan ayat ini. Beliau katakan ini adalah seorang perempuan yang berada, yang merupakan istri seorang lelaki. Nah, jelas ya? Maka ya, perempuan ini atau salah seorang istrinya ini, ya, suaminya tidak terlalu banyak lagi, ya, hasrat kepadanya. Maka dia ingin mentalaknya dan nikah dengan yang lainnya. Maka si perempuan berkata, ya, ya, jangan talak saya, tetap biarkan saya sebagai istrimu, ya, nikahlah dengan selainku, ya, dan engkau di dalam masalah nafkah dan di dalam masalah apa pembagian hari, ya, halal untuk saya, ya, jelas ya, halal dari saya. Maksudnya silahkan berikan kepada istrimu yang lain. Nah, dan ini dilakukan oleh sebagian istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dilakukan oleh Ummul Mukminin Sauda radhiyallahu taala anha. Ya, beliau memberikan bagiannya kepada siapa? Kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, sehingga beliau tetap mempunyai kedudukan sebagai istri apa? Istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini cerdiknya beliau. Ya, dan ini menunjukkan kepada kita semua bahwa para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, mereka dalam nikah itu sangat mengerti apa yang dimaksud dalam nikah. Ya. Bukan di dalam nikah itu seseorang memaksudkan untuk memiliki suami, ya, sehingga dia harus berebut dengan para istri di dalam apa namanya menaklukkan suaminya di depan kakinya, ya. Bukan itu yang dimaksudkan, tapi yang dimaksudkan adalah bagaimana dia sebagai istri, ya, dalam keadaan dia di dalam sebuah rumah tangga bisa membangun ibadah kepada Allah, bisa semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya, dan dia wajar sebagai istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya kedudukan ummahat al-mu'minin. Maka cerdik Sauda radhiyallahu taala anha. Beliau serahkan bagiannya untuk siapa? Untuk Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Bersama dengan itu, tentunya bukan artinya Sauda sudah digantung atau sudah ditelantarkan, tidak. Ya, dia tetap status sebagai apa? Istri. Dan suami tentunya sebagai seorang istri dia punya apa? Hak-hak yang lain, walaupun di dalam masalah pembagian bermalamnya atau di dalam masalah nafkahnya ada yang dikurangi, tapi tentunya hak-hak yang lainnya itu tetap dijaga oleh seorang apa? Seorang suami. Jelas ya? Karena itulah di awal pembahasan kita sudah terangkan pentingnya ya agama itu di dalam pernikahan dan memilih apa pasangan-pasangan hidup orang yang punya agama. Ya, karena itu kata sebagian para ulama salaf, ya, kalau engkau menikahkan putrimu dengan seorang yang beragama, maka kalau orang tersebut cinta kepada putrimu, maka engkau akan mendapatkan dia adalah sebaik-baik orang. Dan kalau orang tersebut dia tidak cinta kepada putrimu, maka engkau tidak akan mendapati dia mendzalimi putrimu. Ya, jelas ya? Ini bagi orang yang punya pemahaman agama. Tapi kalau misalnya dia dalam agama tidak tahu hukum, ya, ya, tidak tahu bagaimana harusnya dia bersikap kepada perempuan dan bagaimana dia menunaikan kewajibannya, maka ini yang menyebabkan, ya, banyaknya terjadi kekacauan di dalam rumah tangga. Baik. Kemudian berikutnya kata Imam Syaukani rahimahullah, wa yuqimu 'indal jadidah al-bikr sab'an was-sayyib salatan. Ya, dan dia ini pembagian tentang apa namanya? Membedakan antara gadis dan jantan di dalam pernikahan. Ya, kalau dia menikah dengan gadis, ya, dia dia menikah dengan seorang gadis, maka dia tinggal bersamanya berapa? 7 hari. Dia tinggal bersamanya 7 hari, setelah itu baru bergilir dengan yang lainnya. Ya gilir sehari-hari. Jadi bukan artinya dia nikah 7 hari dengan gadis, setelah itu 7 hari yang lainnya, 7 hari yang lainnya. Itu artinya tidak ada perbedaan kalau begitu. Jelas ya? Tapi ini bagi siapa yang punya yang baru, maka kalau dia bikir gadis, maka dia tinggal berapa? 7 hari bersamanya. Ya. Bukan artinya 7 hari tidak pernah muncul selama 7 hari. Ya. Tidak pernah kelihatan di istri-istri yang lainnya. Tidak, tapi di sini maksudnya apa? Bermalamnya 7 hari. Ya. Jelas ya? Dipahami ini? Ya, adapun yang lainnya dia punya hak terhadap istri-istrinya, punya kewajiban-kewajiban terhadap apa? Istri-istrinya harus dia tunaikan. Ya. Jelas ya? Kemudian yang ke berikutnya, kalau dia menikah dengan seorang janda, maka dia tinggal padanya berapa? 3 hari. Ya, afwan di sini ya, sabaannya, bahasanya sabaan dan salasan, berarti 3 malam. Ya, saya salah menerjemahkan. Kalau sabaatun, sabaatan pakai ta marbutah berarti terjemahnya 3 hari. Tapi kalau sabaan atau salasan, berarti ma'tufnya kepada layali. Sabaa layali atau salas layali. Jelas ya? Baik. Kemudian dikatakan di sini oleh Syaukani, ini dalil-dalilnya jelas ya tentang hal ini. Banyak hadis yang menjelaskan, di antaranya hadis Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, kalau seorang menikah dengan gadis, maka dia tinggal bersamanya 7 hari, kemudian setelah itu baru dia bagi sehari-hari. Kalau dia menikah dengan seorang janda, dia tinggal padanya 3 hari, 3 malam, kemudian setelah itu dia bagi. Ya, kemudian setelah itu dia bagi. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, ya, ini pembahasan yang ke-10 sudah. Kata beliau, wala yajuzu al-asl, dan tidak boleh al-azl. Al-azl apa itu? Ya, ini ya sebuah etika di dalam hubungan suami istri. Dalam hubungan suami istri. Al-azl itu artinya suami melakukan hubungan dengan istri, kemudian dia tumpahkan airnya di luar. Ya. Dia tidak tumpahkan di mana? Di dalam. Ini namanya azl. Apakah ini diperbolehkan? Ya. Di sini Asy-Syaukani berkata wala yajuzu al-azl, dan tidak boleh apa? Al-azl tersebut. Beliau sudah memastikan tidak boleh. Ya. Dan kata tidak boleh al-azl ini bisa bermakna tidak boleh bermakna haram, dan bisa bermakna tidak boleh apa? Bermakna apa? Bermakna makruh. Ya, bermakna makruh. Dan akhirnya Imam Syaukani rahimahullah ya memandang bahwa ya azl ini adalah hal yang tidak diperbolehkan, dan beliau membawakan hadis-hadis ya yang menunjukkan tentang tidak bolehnya. Ya, jelas ya. Nah, dan yang pendapat yang terkuat di dalam masalah ini, ada silam pendapat, dan pendapat yang terkuat di dalam masalah azl ini, dia hukumnya adalah makruh. Ya, hukumnya adalah apa? Makruh. Dan seorang suami boleh melakukannya itu kalau dia diizinkan oleh istrinya. Diizinkan oleh istrinya, sebab itu dari hak istri. Dari hak apa? Dari hak istri. Ya, kalau istri tidak mengizinkan, maka tidak boleh dia apa namanya mengeluarkannya di luar. Jelas ya? Baik. Kemudian yang ke-11. Ya. Ini saya gariskan terlalu memperluas masalah ini. Ya. Yang jelas itu kesimpulannya. Ya, yang belum paham sekarang insyaallah paham di masa datang insyaallah. Ya. Baik, yang ke-11, hukum tentang mendatangi istri dari belakang. Ya. Kata Syaukani, wala yajuzu ityanul mar'ati duburiha. Enggak boleh mendatangi istri dari belakang. Dari duburnya. Jadi kalau dia datangi istrinya dari duburnya, maksudnya dari lubang dubur di belakang, maka itu hukumnya haram. Hukumnya apa? Hukumnya adalah haram. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan tentang haramnya hal ini dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Beliau bersabda, "Mal'unun man atamra'atan fi duburiha." Adalah orang yang terlaknat orang yang melakukan hubungan dengan istrinya dari duburnya. Jelas ya, dia melakukan hubungan dengan istrinya pada duburnya. Ya, kalau pada duburnya dia lakukan, ini haram. Dia mal'un. Tapi kalau dia berhubungan dengan istrinya dari kubulnya, ya dari depan tapi lewat belakang, itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Dia masuk di dalam konteks umum di ayat Al-Quran, fa'tuhunna apa? Min haitsu amarakumullah. Datangilah mereka dari arah yang kalian diperintah oleh Allah. Ya. Jelas ya? Fa'idata ta'akharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Ya. Baik. Selesai sudah pembahasan ini. Ya, kemudian berikutnya pasal terakhir di sini di apa namanya, sebelum kita masuk kitab talak, kata beliau, faslun alwalad lil firasy. Ini pasal berkaitan tentang masalah kaidah pengikutan anak kepada ranjangnya. Ya. Alwaladu lil firasy. Nah. Kata beliau, walwaladu lil firasy. Ini pembahasan pertama, dalil tentang hal itu. Dalilnya ini kalimat alwalad lil firasy. Ini adalah dalil dipetik dari apa? Sebuah hadis. Dipetik dari sebuah hadis. Haditsnya adalah hadis Abu Hurairah riwayat al-Jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-waladu lil firasy walil akhir al-hajar." Ya. Walil akhir al-hajar. Al-walad anak itu lil firasy. Ya, bagi firasynya. Firasy ini adalah apa? Bagi si perempuan. Ya, dia dikatakan firasy, dikatakan ranjang. Ya. Dikatakan ranjang itu dari mana? Al-istirasy. Ya. Jelas ya? Dari mana? Al-istirasy. Bermakna yang ditiduri. Ya, jadi karena itu dia dikatakan al-waladu lil firasy. Ya. Nah. Maksudnya di sini al-waladu lil firasy, kalau misalnya terjadi pernikahan antara suami dan istri, kemudian terjadi anak, maka anak ini dinisbatkan kepada apa? Kepada pernikahan dari suami dan istri. Ya, suami dan istri tersebut. Itu maksudnya al-walad lil firasy. Jadi seluruh nasabnya itu kembali kepada apa? Kembali kepada firasynya. Ya, kembali kepada si ibu. Sisa si ibu ini bagaimana keadaannya? Kalau dia adalah istri seorang, berarti anak dari apa? Orang dari si istri itu. Ya, kalau si ibu ini misalnya dia dari tidak punya suami, tiba-tiba punya anak, maka anaknya juga tetap dihitung sebagai anaknya siapa? Si ibu. Adapun al-akhir, ya, al-akhir adalah seorang pezina, ya, dia dikenakan hajar. Dikenakan hajar. Hajar ini ya bisa bermakna ditahan darinya. Ya, maksudnya dia tidak punya hak sama sekali. Dan al-hajar bisa bermakna batu, sebab orang yang berzina dia di apa? Dirajam. Kalau memang dia sudah muhsan dalam keadaan berzina. Jelas ya, itu ada dua penafsiran. Ya. Maka ini hadis yang menjelaskan tentang kaidah ini. Ya, bahwa al-waladu apa? Lil firasy. Kemudian beliau katakan wala ibrata li syabahihi bi ghairi sahibihi. Ya, tidak ada ibrah dalam kemiripannya ya pada selain pemiliknya. Ya. Tidak ada ibrah dalam kemiripannya pada selain pemiliknya. Ini akan jelas kalau kita membaca hadis yang berkaitan dengan ini. Saya akan bacakan hadisnya supaya jelas apa maksud ibarat asyokannya ini. Dalam hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim dan selainnya, ikhtafama Sa'ad ibn Abi Waqqas wa Abad bin Zam'ah. Datang dua orang sahabat, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abad bin Zam'ah. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berkhusuma. Sama-sama ke pengadilan kepada Rasulullah mengadukan apa? Mengadukan masalah. Faqala Sa'ad berkata, "Ya Rasulullah, ibnu akhi Utbah ibn Abi Waqqas ahida ilayya annahu ibnuhu. Undur ila syabahi." Ya. Maka ada seorang anak di situ. Anak ini diperebutkan antara Sa'ad bin Abi Waqqas dan siapa? Abad bin Zam'ah. Ya, Sa'ad memulai menyampaikan hujjahnya. "Ya Rasulullah, ya. Apa? Kemenakanku, ya, Utbah bin Abi Waqqas itu memberikan pesan kepadaku bahwa anak ini ya. Ya, itu adalah anaknya." Ya, apa dalilnya bahwa itu anaknya? Kata Sa'ad, "Perhatikan ya Rasulullah, betapa miripnya dia dengan siapa? Dengan Utbah." Ya. Jelas ya, ini dalilnya siapa? Sa'ad bin Waqqas. Ataupun Abad bin Zam'ah dia berkata, "Qala Abad bin Zam'ah, hadza akhi ya Rasulullah. Wulida ala firasyi abi." Ya. Maka Abad bin Zam'ah berkata, "Ya Rasulullah, ini adalah saudaraku." Ya. "Dia dilahirkan di atas ranjang ayahku." Ya, maksudnya ibu yang melahirkan anak ini itu adalah istri siapa? Istri ayah siapa? Abad bin Zam'ah. Ya, istrinya Zam'ah, ayahnya Abad. Jelas ya? Fanabara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila syabahi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada kemiripan anak ini. Para asyabahan bayyinan bi Utbah, maka beliau melihat kemiripan yang sangat jelas kepada siapa? Utbah, persis. Apa namanya? Sangat jelas sekali mirip dengan si Utbah. Ya. Tapi ternyata Nabi memberikan hukum untuk siapa? Ya, kata beliau, huwa laka ya Abad bin Zamah. Anak ini adalah apa? Untuk kamu wahai Abad bin Zamah. Maksudnya kamu yang mengurusnya dia dari tanggung jawabmu. Bukan diberikan kepada siapa? Sa'ad, padahal mirip sangat jelas. Ya. Kenapa Nabi berpaling dari hal ini? Ya, karena ada bukti yang lebih kuat. Nabi membawakan hadisnya al-waladu lil firasy walil akhir al hajar. Anak itu bagi al-firasy dan bagi al-akhir adalah apa? Al-hajar. Jadi sepanjang dia, ya, sepanjang anak ini lahir dari seorang perempuan dan perempuan ini istrinya Sam'a, ayah dari Abad, maka asalnya anak ini adalah siapa? Hah? Adalah anaknya Zam'ah. Berarti dia saudaranya siapa? Saudaranya Abad. Itu asalnya. Kalaupun ada kemiripan, mirip dengan siapa? Utbah misalnya. Ya, mungkin sebelum menikah dengan Zam'ah atau sebelum mereka masih berada di Mekah di masa jahiliyah, pernah terjadi perzinahan atau semisal dengan itu, sehingga dia mirip, maka lil akhir al-hajar kaidahnya. Jelas ya? Jadi waladnya dinisbatkan kemana? Kepada al-firasy. Jelas sampai sini? Ya. Kemudian Nabi berkata kepada Sauda, ihtajibi minhu ya Sauda binta Zam'ah. Maka engkau wahai Sauda binta Zam'ah, berhijablah darinya. Berhijablah darinya. Kenapa Nabi perintah berhijab darinya? Padahal dari sisi hukum dia adalah apa? Hah? Dia adalah kemenakan dari Sauda. Sebab Sauda saudara dari siapa? Saudara perempuan dari Abad. Semua ayahnya sama, Zam'ah. Tapi di sini mimbab apa? Dari sisi ihtiyat saja. Dari sisi ikhtiar. Ini subhanallah, hadis ini banyak sekali keterkaitannya di bab peradilan. Ya, sebab di bab peradilan itu orang tidak melihat satu indikasi saja. Ya, dia lihat anaknya, oh sama. Ya, dengan ini datang dua orang bersengketa. Oh ini anak saya. Nah, ini anak saya. Dia lihat wajahnya, oh mirip dengan kamu. Sudah ikut dengan bapakmu sana. Ya, tidak seperti itu. Tapi subhanallah, dalam hukum Islam di peradilan begini keadaannya. Ya, betapa detailnya ya. Jelas ya? Baik, kemudian dari sini yang apa perlu di saya tekankan lagi tentang masalah al-waladu lil firasy. Ya, anak itu dinisbatkan asalnya kalau dia dilahirkan oleh seorang perempuan maka diikutkan kepada perempuan itu. Ya, sisa si perempuan ini istrinya siapa, kan begitu? Istrinya siapa? Ya, para ulama sebutkan bahwa perempuan, ya, kemungkinan melahirkannya itu paling sedikitnya, kemungkinan tercepat dia melahirkan 6 bulan. Sebab tidak ada di dalam apa namanya sejarah ada anak yang dilahirkan kurang dari 6 bulan dia bisa hidup. Jelas ya? Ya kalau bisa dia melahirkan misalnya 6 bulan lahir, dia katakan baru 6 bulan terus lahir, maka tidak boleh dia tuduh, oh istri saya ini berbuat bejat. Ya. Karena baru 6 bulan masa dia melahirkan. Ya. Berarti dia sebelumnya telah berbuat apa? Zina sebelum nikah dengan saya. Tidak boleh dia berkata seperti itu. Sebab dia sudah apa? Hah? Melahirkan setelah 6 bulan. Dan ini bisa dinisbatkan kepadanya. Ah, tapi kalau dia melahirkan kurang dari 6 bulan. Ah, maka di sini baru bisa dibawa ke pengadilan. Ya, tentang hal ini. Jelas ya? Kemudian paling lamanya perempuan itu mengandung. Ya, dan paling lamanya dia melahirkan itu 4 tahun. Paling lamanya. Ya, yang diketemukan paling lamanya berapa? 4 tahun. Jadi kalau selama 4 tahun misalnya ada perempuan yang ditalak, ya, ditalak dia. Dia tidak pernah nikah selama 4 tahun. Ya. Kemudian dia datang membawa anak umurnya 3 tahun setelah ditalaknya, maka anak ini asalnya ikut kepada suami yang apa? Telah mentalaknya. Sebab nisbatnya ke sana, dia adalah istrinya. Jelas sampai sini? Ya. Baik. Ya. Ini kaidah-kaidah umumnya di dalam penentuan. Ya, yang jelas ini apa namanya pernyataan al-waladu lil firasy ini adalah kaidah dalam menentukan nasab itu ikut kemana, ikutnya kemana. Kemudian kata beliau pembahasan yang terakhir, wa idza ishtaraka thalathatun fi wata'i amatin fi tuhrin malakaha kullu wahidin minhum fihi faja'at bi waladin wadda'uhu jami'an fayuqra'u bainahum wa man istahaqqahu bil qur'a falayhi lil akharaini thulutha ad-diyah. Ya, ini tentang budak yang digauli oleh 3 pemilik. Ya, jelasnya. Apabila mereka bersyirikat dalam menggauli seorang budak dalam masa suci, yang setiap dari mereka memilikinya pada itu, pada masa itu, kemudian budak ini melahirkan anak, dan 3 orang ini semuanya mengaku bahwa itu adalah anaknya. Ya. Kira-kira bagaimana cara ini ya? Cara menentukannya? Maka cara menentukannya adalah dengan dia lah diundi. Ya. Siapa yang mendapatkannya dengan undian, misalnya undiannya dia yang mendapatkannya, maka dia yang paling berhak. Dan bagi dua yang lainnya dibayar kepadanya sulusa ad-diyah. Jadi anggap dia seorang budak dibayar satu diyah budak, akan datang perhitungannya. Ya, maka dia bayar 2/3. Dia bayar 2/3. Nah, dan ini berdasarkan hadis Zaid bin Arqam yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Abu Daud, ya. Dan selainnya. Ya. Dan hadis ini sebentar. Ya, hadis ini ada dari jalan Imam Ahmad, ada kelemahan padanya, ada dari jalan Ibnu Majah. Yang jalan Ibnu Majah dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau di Yaman ditanya tentang 3 orang. Ya. Ini semuanya melakukan hubungan dengan seorang perempuan, maksudnya seorang budak dalam satu masa suci. Ya. Maka beliau bertanya ya kepada 2 orang. Ya. Atuqirrani li hadza bil walad? Qala la. Tsumma sala itsnaini, atuqirrani li hadza bil walad? Qala la. Faja'ala kullama sala itsnaini tuqirranu li hadza bil walad? Qala la. Faqra bainahum, faqra'a bainahum, fa alhaqa al walad bil ladzi asabat kul qur'a. Ya waja'ala alayhi thulutsai ad-diyah. Ya. Jadi pada 3 orang ini Ali datang radhiyallahu taala anhu memberikan hukum, maka beliau duduk. Ya, ada 3 orang. Beliau tanya kepada 2 orang. Kamu 2 orang, kamu akui bahwa anak ini adalah anak dia? 2 orang berkata tidak. Ya, kami tidak mengakuinya. Maksudnya dia ngotot, tidak boleh menjadi anaknya, semuanya menginginkannya. Ya. Maka ditanya 3 kali semuanya berkata tidak. Ya, maka Ali pun berkata, ya, kalau begitu di Qur'an antara kalian. Maka pun diundi, ya, yang keluar bagiannya dialah yang memegang anak itu. Kemudian setelah itu untuk keduanya diberikan seperdua dari dia, seperdua dari dia. Maka kejadian ini pun disebutkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa sampai kelihatan gigi gigi geraham beliau. Iya, sampai kelihatan gigi geraham beliau. Nah. Jelas ya, itu pendalilannya. Ya. Dan ini dibahas di sini oleh Syukani rahimahullahu taala, ya, karena dibahas di dalam buku fikih. Dan seperti yang saya katakan tadi, walaupun hal ini mungkin tidak terjadi karena tidak ada perbudakan di masa ini, maka ya, tetap hukum-hukum tetap kita pegang. Dan adanya hukum perbudakan di dalam di dalam buku-buku fikih dan terus berjalan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang hal itu. Dan beliau kabarkan tentang tanda hari kiamat, ya. Antali dal amatu apa? Rabbataha. Ya, seorang budak perempuan akan melahirkan tuannya. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa perbudakan tetap akan ada sampai pada hari kiamat. Kalau perbudakan tetap ada sampai pada hari kiamat, berarti jihad fi sabilillah akan apa? Tetap tegak. Sebab budak itu diambil dari mana? Jalur jihad. Sebagaimana yang akan dibahas di bab jihad. Ketika negeri kafir misalnya ditaklukkan, nah ada kaum perempuan mereka, maka ditawan kaum perempuan ini, mereka yang dijadikan sebagai apa? Sebagai budak. Dan di dalam hukum Islam ini perbudakan, insya Allah kita akan bahas, terdapat hikmah-hikmah yang luar biasa di dalam mendidik dan di dalam menganjurkan mereka kepada kebaikan, memperbaiki akhlaknya. Sebab orang-orang kafir, ya, kalau dibiarkan dengan akhlak mereka, itu akan merusak di muka bumi. Maka tatkala mereka hidup bersama kaum muslimin, maka dibiasakan mereka dengan akhlaknya siapa? Akhlaknya umat Islam. Apalagi diberikan keutamaan-keutamaan di dalam mendidik budak. Ya, siapa yang mendidiknya sampai dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dibebaskan. Lalu dia nikahi. Maka diberikan pahala 2 kali lipat. Maka ini semuanya dari maslahat-maslahat yang nampak di dalam Islam. Jelas ya? Baik. Ini yang sering kita tekankan. Seorang itu ketika melihat syariat, dia melihat bagaimana maslahat yang diwujudkan oleh syariat. Ya. Jangan dia melihat kulitnya saja. Ya. Oh ini ada perbudakan. Wah ini bukan manusiawi ini perbudakan. Ya. Perhatikan kalimatnya, bukan manusiawi. Subhanallah, orang-orang yang berkata bukan manusiawi ini, ya, kalau mereka menyerang negeri-negeri Islam, ya, yang mereka lakukan lebih daripada itu, ya, lebih daripada itu. Kalau umat Islam terhormat, ya budak itu tidak sembarang orang yang menggaulinya, jelas ya. Kalau dia ditawan, tidak langsung bisa digauli, tapi ada ketentuan-ketentuannya. Tapi kalau mereka tidak, jangankan menggauli, apalagi jangankan izin kepada pimpinannya. Siapa saja yang diketemukan dari siapa yang dia tawan dari apa namanya perempuan kaum muslimin, maka mereka akan perlakukan dengan perlakuan yang tidak manusiawi. Jelas ya? Jadi memperbandingkan antara hal ini tidak akan bisa diperbandingkan keindahan Islam dengan selainnya. Demikian pula orang yang mengkritik hukum-hukum Islam itu terlalu keras, ya, terlalu sadis, ya. Ada hukum mati, hukum potong tangan dan seterusnya. Ya, mereka tidak pernah berpikir orang yang dipotong tangan ini karena mencuri, dia tidak pernah berpikir bagaimana rasanya orang yang dicuri ini hiram barang curiannya. Ya. Orang yang misalnya membunuh, dibunuh juga, dia hanya berpikir kasihan orang yang dibunuh, tapi dia tidak pernah kasihan kepada orang yang dibunuh. Ya. Ini kan tidak adil dalam berpikir. Ya. Dan Islam menerapkan hukum-hukum ini karena memang ada kemaslahatan yang sangat penting di dalam menanamkan keamanan di tengah manusia, dalam menanamkan keamanan di tengah manusia. Ini insyaallah isyarat-isyarat yang kita singgung karena terlewat di munasabah ini. Insyaallah akan kita bahas lagi berkaitan dengan masalah penerapan hukum-hukum di babnya insyaallah taala. Untuk sementara kita cukupkan dulu sampai sini. Kita sambung insyaallah taala setelah salat asar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.